Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus-menerus kita muji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang hari ini dengan kuasaannya, dengan kemahamurahannya Dia menciptakan matahari yang kemudian mati tersebut diterbitkannya, dan dengan matahari tersebut Allah memberikan oksigen kepada kita melalui prosesis, yang dengan matahari tersebut kita merasakan gula yang ada pada tumbuh-tumbuhan, yang dengan materi tersebut Allah hidupkan banyak sekali makhluk-makhluk hidup di atas muka bumi ini. Dengan kekuasaannya Bapak sekalian, Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita mentadaburinya, untuk kita menyadarinya bahwa semua ini diciptakan tidak lain tidak bukan ada tujuan. Semakin kita merasa bahwa begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua, maka kita akan semakin berhati-hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak petunjuknya kepada kita melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dengannya kita merasakan kenikmatan iman Islam ini, manusia yang Allah sempurnakan fisiknya, akhlaknya, jasadnya, nasabnya, segala macam dibutuhkan untuk melengkapi kesempurnaan seorang manusia, manusia yang ketika kita menyebut namanya dan kita bersolawat kepada Allah memberikan kepada kita tambahan pahala lagi dengan solawat tersebut. Maka solawat dan taslim kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan hari ini kita semua di sini menjadi saksi di rumahnya Allah ini bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW jauh lebih melebihi apapun, bahkan melebihi kita sendiri. Semoga dengan kecintaan itulah kita juga akan dikumpulkan dengan Allah. Kita bisa melihat wajah Allah dan kita bisa melihat wajah Nabi SAW nanti. Karena sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu ketika dia memasuki surga Allah SWT bukanlah masuk dalam surganya, tapi justru malah ketika dia melihat, menatap wajah pemilik surga. Itu sebabnya ketika seorang berpuasa, ada dua kebahagiaan yang mereka rasakan ketika mereka berpuasa. Yang pertama adalah saat mereka berbuka puasa dan saat mereka menatap dan melihat wajah Rabb-nya nanti ketika sudah bertemu dengannya. Maka sekalian, di pagi hari penuh berkah ini kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan. Bahkan tadi malam ketika kita tidur, Allah angkat ruh kita, Allah pisahkan dari jasadnya, dan ruh itu disimpan Allah. Kemudian pagi harinya dengan kehendaknya ruh tersebut dikembalikan lagi kepada jasadnya. Sehingga disitulah kita melihat atau memandang atau bahkan merasakan bahwa betul-betul ya, nikmat bangun pagi itu sudah luar biasa. Dan waktu pagi seperti ini saja Allah sudah memberikan begitu banyak rahmatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika anaknya pagi hari tidur, dia mengatakan pada anaknya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidur di saat Rabb-mu sedang memberikan rezekinya?" Dan tidur memang waktu pagi, terutama ba'da subuh kayak begini, mudah-mudahan tidak di sini, adalah waktu yang paling tidak baik untuk tidur. Di samping memang bikin malas ya, rezekinya akan tersendat, yang tidak kalah pentingnya juga bikin masalah kesehatan. Jadi orang-orang yang tidur ba'da subuh itu jantungnya akan lemah, otaknya akan lemah. Nih, seperti itu. Maka Nabi SAW sampaikan bahwa umatku diberkahi pagi harinya. Beberapa salafus soleh bahkan subhanallah mereka ngerti hadis ini, bahkan ada sebagian dari mereka itu yang sudah mulai membuka tokonya di pagi hari. Seperti di depannya itu. Membuka, karena memang saat itulah waktu terbaik atau waktu di mana Allah sedang membuka atau memberikan, mencurahkan rezekinya kepada kita semua. Maka jangan tidur waktu pagi. Ya, jantungnya akan bermasalah, otak akan bermasalah. Ya, pikiran akan bermasalah, wajah akan buram, ya, dan susah punya ide kalau tidur pagi itu. Kalau ngantuk gimana? Dilawan ya. Tidur. Kenapa orang bisa malam itu paginya katakanlah atau malamnya bangunnya susah? Sebenarnya tidak lain tidak bukan karena memang dia tidurnya kurang. Ya, kalau tidurnya kurang, maka pasti akan masalah badannya. Ya. Kalau kita lihat Bapak sekalian, Islam mengatur dengan sangat jelas hal-hal seperti ini. Ya. Kalau kita mengerti bahkan kanker saja itu bisa dipicu pertumbuhannya kalau kurang tidur. Kanker aja. Jadi orang-orang yang kurang tidur ya, bahkan maaf, yang sering banget melanggar fitrah manusia. Malam waktunya tidur, tidur. Siang waktunya bekerja, bekerja. Jangan kebalik. Ya. Bagaimana dengan orang yang shift gitu kan? Orang yang kerja malam, ya kalau bisa cari kerjaan yang tidak sip-sipan kalau bisa. Ya, tapi kalau udah sip-sipan ya harus ada kesempatan badannya diberikan haknya. Ya. Dan kalau sudah ada jam biologisnya Bapak sekalian, maka sebenarnya Allah memberikan. Jadi kenapa kalau kita lihat matahari itu kenapa bersinar bercahaya? Ya. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Allah kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami sehingga penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Kita lihat matahari pagi, mata kita tangkap cahayanya tadi. Kalau kita bangun tadi, bapak sekalian, terjadi mulai perubahan fisiologis hormon. Hormon yang malamnya adalah hormon parasimpatik, hormon yang sifatnya rileks, tenang, istirahat. Ketika matahari kelihatan oleh mata kita, otomatis apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Jadi berkata tombolnya itu diubah. Allah yang ubahnya. Tombol dari hormon rileks berubah menjadi hormon yang sifatnya buat waspada atau kerja, yaitu hormon simpatik. Itu udah tanda luar biasa. Maka kalau orang pagi aja gak lihat matahari, itu terus-menerus tidur, dia akan terus-menerus pada jadi berkata salah kamar hormonnya itu. Jadi matahari itu dilihat matahari. Ya. Maka di situ selalu ada tanda-tanda Allah, dan kita bisa pelajari atau tadaburi itu, Bu sekalian. Ya. Semakin kita mentadaburi, kayak, oh Masya Allah luar biasa, itulah manfaat matahari. Kalau kita lihat kayak begini saja, apa maksud Allah atau mungkin apa hikmah Allah menciptakan jeruk nipis kayak begini, pisang kayak begini, pasti semua ada maksud gitu loh. Kenapa buah-buahan ini katakanlah ada pembungkusnya, kulitnya kayak begini, ada maksud semua gitu loh. Bagi ada kelapa mungkin, itu semua ada maksud. Untuk apa? Untuk dilindungi. Ya, nanti kita akan lihat, ini ujung-ujungnya nanti sampai ke bekam. Ya, ujung-ujungnya sampai ke bekam. Kalau Anda lihat, ini apa nih? Pisang, lupa. Pisang. Ya, pisang. Pisang ini kan Bapak sekalian, ya sering saya sampaikan. Ya, ini ada, kalau Anda buka pisang kayak begini ya, Anda kita buka lah kayak begini, ketemuan ya, apa ketahuan lah kata dia punya daging dalam. Lama-lama Anda biarkan, apa yang terjadi? Kuning dia kan. Apa kayak coklatan gitu kan. Itu kan proses itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara ada oksigen hinggap di situ. Hinggap di situ bereaksi kemudian akhirnya memberikan suatu proses namanya oksidasi. Ya. Sama kayak, jadi pertanyaannya bagaimana caranya agar pisang ini apa tuh namanya tidak coklat, ya ditutup gitu kan, jangan dibuka. Nah pelajarannya kalau kita tadaburi pisang aja, maka pisang itu memang paling baik kandungan antioksidannya, vitaminnya, mineralnya Anda dapatkan saat dia dipetik dari pohon. Petik dari pohon, buka, makan. Itu paling baik. Oh ya, jadi kalau udah dibuka kayak begini, pasti dia akan teroksidasi. Dan ingat manusia, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah tentang manusia, karena Allah menciptakan kita tuh manusia itu berpasangan. Sel-sel kita pun berpasangan. Jadi, kalau dia sudah putus ikatannya, elektronnya sudah berpisah, sekalian, maka apa yang terjadi? Dia akan berubah menjadi radikal bebas. Stres oksidasi, selnya stres. Sel stres, otomatis orangnya juga stres. Kalau sel sudah stres, orangnya stres, wajahnya kelihatan stres. Wajah kita itu cerminan dari apa yang ada pada perut kita. Ya, wajah kita itu cerminan isi perut. Kelihatan. Wajah kita cerminan isi hati. Ya. Jadi kalau mau lihat, saya beberapa kali ngelihat wajah orang. Saya bilang, kayak ini orang gak lama lagi mati di situ. Tapi gak tahu kapan. Iya serius. Emang kayak orang gak lama lagi mati gitu kan, Masya Allah. Nyata benar. Ya. Karena emang dari wajah tuh kelihatan gak ada kehidupan di situ. Kehidupan maksudnya organ kan bisa kelihatan dari wajah. Organ kelihatan dari wajah. Ya, ternyata emang beliau saat itu ya jamaah juga dan teman juga emang kena di ginjal. Ya, masalah di ginjal. Wajah kita kan cerminan. Livernya bermasalah, wajahnya kuning. Matanya kuning, itu mata lebih dahsyat lagi kalau kita tadaburi. Jantungnya misalkan atau mungkin darahnya bermasalah, mungkin anemia atau apapun, pucet ya. Termasuk juga wajah yang gak ada senyum-senyumnya gitu. Mungkin banyak hutang atau mungkin kreditnya belum kebayar gitu. Jadi itu salah satu. Dan nanti kita akan bahas terus sekarang bagaimana caranya memperbaiki itu. Ya, bagaimana cara memperbaiki itu. Karena selama ini ya, kita gak banyak bahas hal-hal seperti itu. Contoh kita membayangkan pisang saja. Kita kalau bahas pisang saja, Masya Allah, pisang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan teman lagi bete, lagi baper, lagi gak jelas, gak jelas apa namanya perasaannya itu, suruh dia makan pisang. Ada hubungannya? Ada. Ada pisang nih, subhanallah, makanan yang bisa menjadi bahan baku untuk bikin hormon bahagia. Pisang. Di mana letaknya? Di pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya paling bagus. Gitu. Dan yang luar biasa lagi, selain Bapak sekalian ada pada dagingnya, dia juga ada pada kulitnya. Jadi makan pisang itu emang bagusnya sama kulitnya. Lu serius? Ah, sama kulitnya, Masya Allah ya. Tapi kan gak lazim kan? Nah cara gimana? Udah di blender aja. Pisang, udah pernah nyobain blender pisang? Cobain nih, sama kulitnya. Udah ada pahit kok. Seperti itu. Makanya kalau anda lihat kan wajah monyet gitu kan, ceria aja gitu lihat. Dan jangan khawatir, makan buah-buah tuh gak bakal gemuk. Ya. Makan buah, belum nanti kalau makan buah gemuk kata siapa? Monyet gak pernah gemuk kan? Ya, makan buah tuh. Ya, tapi memang berlebihan gak boleh. Gak boleh. Ya, gak boleh. Maka buat sekalian, disitulah nanti kita akan memahami, belajar bahwa ternyata Islam, ya subhanallah, mengatur dengan sangat jelas. Mengatur dengan sangat jelas, bahkan urusan kesehatan pun diatur dalam Islam. Ya. Urusan kesehatan pun diatur dalam Islam. Sehingga apa? Sehingga kalau kita belajar dari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada saya waktu pertama kali merenung gitu kan dalam surat Al-Maidah waktu haji wada itu kan Allah berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islamika. Jadi agama Islam sempurna. Maka urusan apapun dalam Islam sudah ada pedomannya coba. Masuk toilet ada doanya, keluar ada doanya, pakai baju ada doanya, potong kuku ada doanya coba. Bercermin ada doanya, hal-hal sederhana loh. Hubungan suami istri ada doanya, ada polanya ya. Dicumbuin dulu, itu luar biasa. Nah, kalau kita merenung sedikit tentang itu, masa sih urusan kesehatan dalam Islam gak diatur? Masa sih gak diatur? Maka Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian memberikan pedomannya kepada kita melalui lisan baginda Nabi SAW. Dan Nabi dijadikan uswahnya, Nabi dijadikan apa tuh namanya contohnya, teladannya. Maka Nabi itu kan kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu baca dari kitab-kitab tentang Rasulullah ya, contohnya salah satunya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi itu luar biasa. Nabi itu kan badannya kekar ya, perutnya six pack ya, gagah gitu kan. Nabi Yusuf itu hanya sepertiga gagahnya Nabi. Bayangkan secara fisik. Maka saya bilang tadi dengan fisiknya disempurnakan Allah, fisik beliau ya, akhlaknya, nasabnya semua disempurnakan. Contohnya di kul in kuntum tuhibbu Allah fattabi'uni kata Allah. Yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum. Contoh aja Nabi. Jadi kalau bagaimana cara makannya Nabi, tidurnya Nabi, semua ada ya polanya ya. Dan Nabi memberikan contoh itu. Saya mungkin dulu waktu masih sekolah dokteran gitu ya, enggak ada contohnya. Siapa manusia dalam dunia pendidikan barat yang bisa dijadikan uswah, bisa dijadikan teladan? Enggak ada. Tapi kita Islam ada Nabi contohnya. Maka di zaman dulu kita lihat sekarang, kenapa manusia di zaman sekarang, di era-era kayak sekarang, banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif teman-teman sekalian. Degeneratif itu apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat, penyakit jantung degeneratif. Bapak Ibu tahu kira-kira penyakit degeneratif itu sumbermu asalnya apa? Makanan. Kenapa bisa makanan? Karena manusia tidak mampu lagi mengatur hawa nafsunya. Ya begitu. Kalau kita lihat, kita trace balik. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, syariat dalam Islam semuanya menyehatkan. Semua syariat Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan, karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia karena dibekali Allah, ya, tubuh kita ini dibekali Allah dengan nafsu, maka kita pengen yang enak-enak terus. Kita pengen yang enak-enak terus. Sekarang misalkan begini. Menurut Bapak Ibu sekalian ini sehat gak? Sangat sehat lah. Insya Allah sehat. Apalagi baru dipetik dari pohon misalkan kayak begitu kan. Nah misalkan nih, misalkan di samping saya ini ada satu piring yang isinya gorengan. Menurut Anda kira-kira sehat gak? Jujur aja lah. Sehat gak? Terus kenapa dimakan? Enak kan? Lihat. Nafsu kan? Kan nafsu. Ujung-ujung itu aja sebenarnya. Nafsu lagi, nafsu lagi, nafsu lagi. Udah ngerti gak sehat misalkan. Ya kebetulan di luar kan gak ada yang jual gorengan kan? Ya, gak apa-apa makan gorengan sekali-sekali. Setahun sekali, 6 bulan sekali. Tahu bisa pakai cara saya makan gorengan. Udah mau tahu caranya? Udah tahu kan? Oh belum, Masya Allah. gorengan diambil, katakanlah 3 potong, 5 potong, siapin itunya, kuahnya, kuah kacang itu kan. Bayang diam-diam begini, masya Allah, pengen. Kalau anda ambil tuh potongan, dikelap pakai garpu, atau ambil pakai tangan, celupin ke dalam kuahnya tadi. Sudah penuh dia dengan kuah tadi. Nah, lalu anda sebelum anda makan anda hirup dulu. Waktu sudah selesai hirup, setelah anda hirup, taruh gorengannya, minum air putih. Ulangi beberapa kali sampai kenyang, insya Allah. Halalkah gorengan? Halal. Tapi toyib gak dia? Gak toyib. Jadi jangan berpikir semua, ngapain ribet-ribet banget ikut Zaidul Akbar? Ya, ngapain ribet banget ikut Zaidul Akbar? Makan tempe, makan kurma, hidup tuh dinikmati. Baik, banyak orang bilang gitu saya. Sekarang, saya kemarin subhanallah sempat dapat sebuah lab dari seorang ustaz. Terus saya sebutin siapa lah. Terus saya lihat lab itu, ustaznya sudah pra-diabetes. Gula puasanya sama ada satu lagi indikator HbA1c-nya itu sudah dia menunjukkan tanda-tanda yang positif diabetes. Ya gimana mau diabetes, setiap mau kajian makan nasi pakai tongkol. Enak kan? Hidup nikmati saja, tapi saya ingat tubuh kita tidak akan bisa dibohongin. Gak bisa. Akan sampai pada satu titik tubuh itu tidak bisa mengkompensasi lagi apa yang masuk sehingga apa? Dia ngeluh. Keluhan banyak. Mual-mual, pusing, muntah, segala macam, badannya gak enak gitu kan. Sampai akhirnya udah mentok itu semua, simptom atau keluhan tadi sudah mentok, muncullah namanya penyakit. Jadi ada prolognya semua itu. Gitu loh. Dan itu semua salah satu dari makanan. Salah satunya. Banyak lagi yang lain sebenarnya. Ya. Saya bilang sama dia, Ustaz, coba deh dikurangi ini, segala macam. Insya Allah. Gitu. Amin. Saya bilang. Sayang, masih muda, saya bilang kita masih banyak yang bisa kita kerjakan. Masa mati gara-gara beginian, gak bisa ngontrol makanan. Sekarang ngontrol makanan aja gak bisa, yang urusan makanan gak sehat gak bisa, minuman sehat gak bisa, gimana cerita jihad, betul? Gak usah cerita jihad deh, ngurusin makanan yang gak sehat aja gak bisa. Makanan gak sehat otomatis apa? Perilakunya gak sehat. Susah bangun malam, berat bangun malam, kan begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau kita udah ngerti pola-polanya bagus sekalian, maka kita udah memikir, falyanzulil insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Nah, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Jadi kalau kita bicara tentang definisi pengobatan itu, kita harus tahu dulu. Ya. Taunya apa? Taunya bagaimana konsep sehat dalam Islam. Itu dulu yang pertama. Baru nanti kita akan tahu. Ya, oh ternyata saya selama ini keliru nih. Ya. Islam tidak mengenal mensana in corpore sano. Itu artinya apa? Dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau konsepnya begitu, udah main aja ke rumah sakit jiwa. Banyak orang sehat, fisiknya? Banyak. Jiwanya? Justru malah gak sehat. Maka Islam memberikan pedoman, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita semua. Bunyinya apa? Nabi katakan, Ala wa inna fil jasad mudghah, iza solahat solah jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasad jasadu kulluhu. Allah wahya, kalau tahulah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak, rusak semua. Daging itu apa? Kolbu. Daging itu kolbu. Ya. Jadi dia tentara, dia rajanya, dia mengatur. Jadi kayak misalkan, kalau kita bahas tentang tadi, kita udah jelas nih makanan gak sehat, ini sehat, ini gak sehat. Gitu kan. Kita memilih yang tidak sehat, maka kita gak jaga kolbu kita. Lama-lama kayak begitu terus ternodai kolbu tadi, terlukai dia. Terlukai. Akhirnya apa? Dia makan bukan untuk kebutuhan tubuhnya. Tapi dia makan sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Kan begitu kan? Kalau kita diberi pilihan makan sama tidak makan, saya yakin saya, Bapak Ibu sekalian, pasti milihnya makan. Saya pun pilih makan. Iya kan? Karena apa? Karena kita punya nafsu. Tapi Anda sodori makanan ke malaikat, gak mau mereka. Mereka gak ada nafsu. Ya, kita katakanlah nikah itu untuk salah satunya menyalurkan hawa nafsu kita, syahwat kita. Malaikat gak ada nikah-nikahan gitu loh. Karena manusia sukanya makan, maka Allah disuruh stop, mau gak makan? Gak makan, mau. Makannya terus. Akhirnya apa? Dibuat syariatnya kan. Ada syariatnya. Syariat untuk kita stop makan, namanya puasa Ramadan. Kalian baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Kami syariatkan kepada kalian puasa, ya kata Allah. Dan sebelum kalian, min qablikum, sebelum kalian sudah kami syariatkan. Jadi kalau Rasul itu datang, Bapak-Ibu sekalian, para Nabi Rasul itu datang, maka syariat Nabi sebelumnya itu dihapus. Tapi ada dua syariat yang tidak hilang, ya dari zaman dulu, yaitu apa? Syariat berpuasa, satu lagi pernikahan. Tetap ada. Karena casing kita sama, jadi zaman Nabi Adam, ya badan kita ini sama, cuma beda tinggi aja. Nabi Adam bedanya tingginya 27 meter. Kita paling tinggi 2 meter lah, sama. Nanti di surga kayak begitu juga. Ya, maka di situ kita belajar, bahwa ternyata emang Allah kasih pedomannya. Lihat, 30 hari Ramadan disuruh bersih-bersih badan, disuruh jangan banyak makan, tapi justru negeri kita ini bulan Ramadan justru malah inflasi yang paling tinggi, betul? Kenapa? Karena sibuk dengan buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Satu juz Quran pun enggak terbaca. Betul kan? Harusnya menjadi bulan bersih-bersih apa? Yang dibersihkan apa? Nafsunya dibersihin, kolbunya dibersihin, imannya dibersihin. Harusnya. Tapi lagi-lagi, makan lagi. Akhirnya apa? Waktu buka puasa, itu lagi. Gak ada beda dengan 11 bulan yang lain. Sehingga apa? Tarawihnya ngantuk. Salat malam susah. Ya gitu lah, balik-balik gitu aja. Mari kita perbagi dulu sekalian. Sayang, ya, punya badan yang sempurna kayak begini Allah kasih, ya cuman sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Waduh, sayang banget. Ya, nanti kalau sudah ngerti pola, konsep atau polanya, gampang banget ngobatin penyakit, gampang sekali. Asal apa? Asal kita mau kembali kepada Allah. Apa susahnya Allah menyembuhkan kita dengan kalau misalkan zaitun saja, ini itu luar biasa kan ini zaitun ini efeknya ke badan. Ya, penelitiannya dulu sangat banyak tentang zaitun. Modal ini salah satunya sih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pedomannya kepada kita. Ya. Maka tadi saya katakan, ujung-ujungnya kalau kita mau membahas tentang penyakit atau kesehatan, maka harus dimulai dari kolbunya dulu. Kolbunya dulu, nafsunya dikendalikan. Ya, siapa mengendalikan nafsu itu dulu? Ketika ada makanan sehat, makan secukupnya. Durian itu enak enggak? Enak. Adakah di sini yang makan durian satu potong, dua potong, tiga potong? Ketika dikasih durian, susah kan? Pokoknya satu durian ya satu buah gitu kan dimakan sekaligus. Nah, maka nanti hari ini hari apa? Sabtu. Nah, besok kan biasa ada pada kondangan tuh. Bapak ibu datang ke kondangan. Tapi waktu datang kondangan, coba dilatih menahan nafsunya. Untuk tidak banyak makan. Ya Allah. Siap gak? Datang ke sana, cuman makan sayur sama buah, air putih aja. Oh, udah sering makan enak. Kalau Anda bisa mengatasi rasa lapar, Anda bisa mengatasi hal yang lain. Kalau lapar aja gak bisa dikontrol, gak bisa. Yang lain itu susah. Ya, itu sebabnya tadi kan, kolbu tadi penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau gak syuhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Itu aja balik-baliknya, secara umum. Ya. Maka hari ini ya, semoga Allah mudahkan kita belajar dan kita mengenal bahwa ternyata ngobati penyakit itu gampang asal kolbunya terkendalikan dulu. Obatnya kolbu itu apa? Tergantung ya. Kalau dia penyakitnya jiwa ya, atau kalau jiwa ya berhubungan dengan orang lain gitu kan, maka dia harus ketemu silaturahim, keluarga ya, ngobrol sama teman ya, sahabat seperti itu. Kalau urusannya sama ruhnya, apa yang harus dikerjakan? Diruqyah. Diruqyah. Maka Nabi SAW, kalau Bapak Ibu baca, hampir setiap hari itu Nabi meruqyah dirinya. Betul? Setiap malam Nabi meruqyah. Ya, membacakan zikir-zikir pagi, zikir-zikir sebelum tidur, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan ke badan. Itu. Ya, maka itu salah satu bentuk pengobatan. Salah satu bentuk pengobatan. Nah, obatnya apa kolbu itu? Ya, obatnya apa? Kalau boleh saya katakan, kolbu itu ya obatnya adalah syariat. Kembali kepada syariat, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Jadi contoh begini, ini misalkan, ini kan makanan sehat nih, ada kentang, ya, ada apa namanya jeruk nipis, ada wortel, tomat, ini wortel. Sehat nggak dia? Sehat. Kalau Anda makan ini, kira-kira fisik Anda akan sehat nggak? Akan sehat. Tapi pertanyaan, bagaimana makanan ini bisa menyehatkan kolbu Anda? Jawabannya apa? Direbus, nggak ada hubungannya. Bagaimana makanan ini, tomat, wortel, jeruk nipis ini bisa menyehatkan kolbu kita. Kolbu itu berarti butuh makanan, ada dia butuh makanan. Caranya gimana? Hah? Sedekahkan. Ya, sedekahkan ini kepada orang, orang makanan ini, Anda dapat pahala kebaikan sedekahnya dan itu bermanfaat untuk menyehatkan hati kita. Dan kita sudah tahu bahwa janji Allah itu jelas contoh. Kan lihat tuh, penyakit kolbu itu begini. Kencelengan lewat. Sunduk itu lewat tuh. Dari zaman dulu sampai sekarang gak berubah-berubah yang dimasukin. 2000. Padahal dia punya duit ya. Pakai tutup-tutup lagi 2000-nya. Mintanya rezeki, jodoh, harta, kendaraan. Banyak betul minta dengan 2000. Penyakit gak itu? Penyakit. Namanya AB. Al-Bakhil. Penyakit. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Dilawan rasa bakhil pelit itu tuh, dilawan. Ya, lagi sunduk lewat, kencelengan lewat, Anda kasih uang yang terbaik. Kalau ada 5.000, katakanlah yang masih lecek sama 5.000 masih baru, kasih 5.000 yang terbaru. Kalau ada 100.000, kasih 100.000. Dilawan. Karena dia akan terus menerus tuh. Nanti kalau kamu apalagi begini, salah satu contohnya nih. Salah satu contohnya adalah bagaimana Bapak sekalian ketika Anda ya bisa melawan itu sehingga nanti isi dompet Anda bisa Anda kuras sekali-sekali. Ada uang misalkan 500.000, coba. Bagaimana caranya uang ini bisa membuat hati Anda tergetar? Bisa. Caranya gimana? Pergi keluar, cari orang-orang susah. Kadang-kadang misalkan ada bapak ibu yang kurang beruntung, kemudian lagi gerorong-gerobaknya, ya. Kemudian lagi mungkin makan atau berdiri pinggir jalan gitu. Memang dia orang susah, orang miskin. Nah sekarang kalau Anda uang kasih dia uang 5.000, 10.000, paling dia bilang terima kasih. Tapi kalau Anda kasih uang katakan 100.000, 200.000, atau 300.000, atau mungkin seluruh isi dompet Anda itu udah kasih sama dia, mungkin dia akan berlinangan air mata. Betul? Kalau dia berlinangan air mata itu, dia bahagia, maka saat itulah Allah akan juga menurunkan kebahagiaan kepada diri kita. Betul? Sekali-sekali cobain, kuras isi dompetnya. Habisin semua. Kira-kira dibalas Allah gak? Pasti dibalas, tenang aja. Tenang, jangan khawatir, pasti dibalas. Itu cara salah satunya ya. Maka termasuk salah satu cara untuk memperbaiki hati itu adalah dengan cara jadi berbagilah pada orang lain ya, seperti itu teman sekalian. Nah, lalu apalagi obatnya? Obat buat hati itu agar dia terus sehat. Ya. Obatnya adalah dengan yang tadi saya katakan. Subhanallah, Bapak Ibu yang kemarin sempat baca feed saya di Instagram itu, kan saya tertuliskan itu penelitian. Itu penelitian dari UIN Malang loh itu. Yang ada orang yang kena, apa bukan orang, tapi penelitian itu seperti di tikus gitu kayaknya. Itu dikasih sel kanker apa segala macam. Entah di tikus atau manusia saya lupa. Tapi intinya ternyata sel-sel kanker itu ketika dibacakan Al-Quran, itu berhenti atau terhambat pertumbuhannya. Masya Allah kan. Al-Quran itu obat. Itu yang janji Allah dalam Al-Quran apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka jadikan Al-Quran sebagai obatnya. Pertanyaannya misalkan gini. Ini misalkan ada air nih dalam ini. Bagaimana air ini bisa memberikan efek lebih kepada kita di samping kalau memang air ini yang punya manfaat kesehatan. Cara gimana? Bacakan air ini, ayat-ayat Allah. Bisa. Ayat-ayat Allah tersebut dan minta kepada Allah dengan izin Allah, kuasa Allah agar dia menghentikan proses pemburukan dalam tubuh kita. Bisa? Bisa. Dan itu syariat dalam Islam. Meruqyah air namanya. Boleh. Ya. Nanti kalau dia sudah diruqyah, ibarat kata air tadi itu, apa yang terjadi? Dia akan masuk ke dalam, dia akan menghentikan dengan izin Allah, bukan airnya ya, bukan. Dengan izin Allah, kuasa Allah, kehendak Allah, dia akan menghentikan. Sebabnya kalau boleh saya mungkin tips singkat untuk kita bisa tetap sehat, jawabannya apa? Hafalkan Quran. Quran yang dibaca oleh seseorang itu akan membekas, masuk dan menjadi bagian dari gen-gen badannya, sel-sel tubuhnya yang dialah nanti akan menghentikan atau nyetop atau ngurangi proses-proses pemburukan. Itu sebabnya saya tanya, ada dua orang Bapak sekalian yang tidak dimakan bumi jasadnya. Yang pertama syahid atau syuhada. Yang kedua siapa? Hafal Quran. Bumi tidak mau makan karena tidak suka. Kalau bahasa saya itu bakteri, ulat tuh gak suka dengan jasadnya mereka. Dan memang Allah yang perintahkan pastinya. Masya Allah kan. Anda bayangkan proses pembusukannya itu di stop. oleh Quran dengan izin Allah. Maka dalam Islam ada syariatnya. Syariat untuk apa? Kita bagaimana mengobati penyakit dengan Al-Quran. Dan ada ayat-ayatnya dalam petunjuk Nabi SAW tentang itu. Bisa kita manfaatkan itu semua. Jadi kalau ada sakit, misalkan Nabi ajarkan Bismillah, Bismillah, Bismillah, A'udzubizatillah, wa kudrati min syarima ajidu, wa hazir, salah satunya. Tempelkan pada bagian sakit. Kulitnya tadi. Atau mungkin bacakan Al-Quran. Bolehkah minta kepada Allah melalui Al-Quran untuk kesembuhan? Jelas boleh, insya Allah. Ya, sangat memungkinkan. Ya, maka, jadi saya katakan, obat yang... Dan Al-Quran itu, sekalian, dia memberikan vibrasi. Dia memberikan vibrasi. Getaran. Ya, getaran bagi orang yang membacanya dengan tartil, dengan baik, dengan benar, dengan meresapi, dan dengan keyakinan. Itu sebabnya teman-teman yang biasanya merukyah itu ada salah satu... apa tuh namanya, ayat yang mereka bacakan pada orang-orang yang kena kanker atau tumor di surat Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashyan mutasaddin khashyatillah. Itu ayat tumor kalau kayak gitu. Bacakan di situ, minta sama Allah agar dihancurkan tumornya. Bisa? Bisa, asal orangnya soleh, baik, dekat sama Allah, jaga hubungan sama Allah, beradab sama Allah. Beradab tuh kayak apa? Anda punya baju yang baik ya. Nah, ketika mau sholat pakai baju itu, jangan pakai baju yang tidak baik. Misalkan buka kayak kaos gitu kan. Beradab namanya. Salah satunya. Ketemu robnya, kita aja dipanggil. Katakanlah Anda dipanggil sama gubernur, katakan Anda presiden atau wali kota. Gak mungkin pakai baju yang jelek-jelek. Tapi kenapa sama Allah saja masih mau pakai kayak begitu-begituan gitu loh. Sayang kan? Maka Allah... kalau kita beradab sama Allah, Allah pun akan memuliakan kita sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, tadi Al-Quran memberikan itunya. Apa itu namanya petunjuknya. Atau mungkin Al-Quran memberikan pedomannya kepada kita semua. Maka Al-Quran itu sekalian jadikan sahabat. Apapun yang kita rasakan, mau dapat semangat, ilmu, inspirasi, semua Quran dulu. Quran dulu awalnya. Sehingga nanti apa? Ketika dekat sama Al-Quran, gampang kita lihat matahari, wasyamsi waduhaha, walqomari izatalah, lihat buntang, wan najmi izah. Di mana kita melihat, di situ kita melihat wajah Allah. Kan melihat wajah Allah. Tuh. Generasi dulu kayak begitu, maka mereka generasi yang dekat sama Quran. Jadi sekarang kalau bapak ibu jogging, lagi masak, lagi kerja, udah puterin aja Quran, gak usah lagi yang lain. Dekat dia masuk, tek-tek-tek. Kita bisa sebagian yang hafal Yasin. Apa gak hafal Yasin? Enggak. Karena tiap malam Jumat baca Yasin. Hafal sendiri kan? Sama, Quran itu juga sama. Jadi dimudahkan Allah untuk dihafalkan. Semakin hafal kita akan membahas sesuatu itu berdasarkan Al-Quran. Dan dia obat sebenarnya, dia obat, penyembuh. Ya, penyembuh. Lagi sakit, lagi gak jelas hatinya, pegang hati kayak gini, baca Quran. Al-Fatihah, mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baca. Asik nanti buat sekalian. Jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi sahabat kita dalam segala keadaan, segala kondisi. Dan sekali lagi sampaikan, Al-Quran itu mempunyai vibrasi. Sebagaimana saya kadang-kadang gak habis pikir, kalau ada orang bisa menangis ketika dia mendengarkan musik-musik atau instrumen-instrumen mendayu-dayu atau musik relaksasi segala. Tapi kenapa ketika baca Quran gak nangis? Ada masalah berarti. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Kata Umar, menangislah engkau ketika membaca Al-Quran. Jika kau tak mampu menangis, kata Umar, maka paksakan dirimu untuk menangis. Dipaksa nangis, karena emang di sini akan keluar. Jadi ketika air mata itu keluar, kalau bahasa saya membahasakan itu, disitulah akan keluar penyesalan, radikal bebasnya, oksidasinya. Maka orang biasanya habis menangis, plongnya minta ampun. Jadi mungkin penyakit yang diderita oleh seseorang itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara sudah lama air matanya gak tumpah. Nangis itu buat sekalian, terus-menerus kita katakanlah menangis karena Allah, maka insya Allah tubuh kita akan terstabilkan kembali sebenarnya. Terstabilkan kembali. Ya kayak laptop lagi hang, itu di, apa namanya, di reset. Gitu. Ya, jadi jadikan Al-Quran sebagai obat. Dan nikmati vibrasinya. Getaran-getaran Al-Quran. Setiap huruf yang ada itu, masya Allah, buat sekalian, memberikan, apa namanya, kayak ngirim sinyal gitu kan. Maka para sahabat-sahabat itu zaman dulu kalau kita lihat itu masya Allah, kadang-kadang saya gak habis pikir, asik banget punya iman kayak begitu. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka bisa menangis, bahkan bisa pingsan ya. Sehingga zaman dulu memang gak banyak penyakit-penyakit ya, yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan degeneratif, karena Al-Quran yang menjaga mereka. Al-Quran yang menjaga mereka. Maka kembali sekarang, kita mau kembali ke sana. Kembali pada generasi Quran. Kembali kepada bagaimana bacaan-bacaan tadi membuat kita tenang, damai, bahagia. Ini katakan Allah katakan lamalkan allazina tatmainul qulubuhum bizikrillah, ala bizikri tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Saya sekarang lihat beberapa pola-pola orang-orang barat itu, mereka sekarang nulis tuh meditasi. Ya. Meditasi, saya katakan kasihan banget nih orang. Kasihannya apa? Mereka enggak tahu Islam itu sudah punya konsep. Kita udah bangun pagi, suruh-suruh zikir. Nanti ada sholat, zikir lagi. Kayaknya sholat itu kan zikir. Lima waktu bahwa kita suruh zikir. Itu saya bilang tadi, syariat itu semua menyehatkan. Ya, syariat itu semua menyehatkan. Dan kalau kita bahas secara fisik saja, misalkan puasa tadi. Ternyata memang proses tubuh kita ini ada proses itunya, apa namanya ya, bunuh diri namanya. Sel-selnya tadi bunuh diri namanya apoptosis. Apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih secara umum. Ya. Per 12 hari terjadi secara umum. Jadi kalau kita ambil angka 365, ya 365 itu maksudnya 1 tahun gitu kan, dibagi 12 maka kita akan ketemu 30 hari. 30 hari itu yang kita disyariatkan kalau bisa berpuasa. Jadi apa kata kuncinya? Jadi sebenarnya muslim tidak muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka dalam 1 tahun dia harusnya menghentikan makannya selama 30 hari karena tubuhnya memang perlu di reset. Itu. Ada 30 hari, ada 6 hari Syawal, ada 2 hari dalam seminggu, ada 3 hari sebulan. Dan ternyata proses tadi itu makin optimal terjadi saat kapan? Saat tengah bulan atau pertengahan bulan. Jadi proses bunuh diri sel itu terjadi, itu subhanallah, paling optimal pada pertengahan bulan. Paling optimal. Dan ternyata Islam, Rasulullah SAW memberikan petunjuknya kepada kita dengan cara apa? Nabi memberikan pedoman namanya puasa ayyamul bid. Dan ternyata puasa itu memberikan lagi kekuatan atau mungkin mengoptimalkan lagi proses bunuh diri sel tadi. Proses bunuh diri sel tadi itu dioptimalkan lagi oleh puasa. Ya, oleh puasa. Plus lagi kalau kita lihat itu. Jadi mulai tengah bulan ada puasanya. Dan kalau kita lihat pada tanggal 16-nya kita disuruh istirahat. Baru tanggal 17-nya, 19-nya, atau 21 kita disuruh berbekam. Itu kan pola itu. Umat Islam nih kalau ngikutin pola-pola Nabi SAW, harusnya, apalagi kita akan bahasin nanti. Harusnya kita menjadi umat yang paling sehat, harusnya. Ya. Tapi sayangnya banyak godaan, nafsunya diutamakan. Ya. Akhirnya apa? Lemah kita. Dan salah satu pintu masuknya syaitan dan pintu lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Kalau terlalu banyak makan apa yang terjadi? Pasti akan gemuk. Gitu loh. Secara umum. Ya. Maka mari kita perbaiki ya. Dan memang dalam Islam buat sekalian, kalau kita bicara tentang ruang lingkup pengobatan itu ada tiga. Ruang lingkup pengobatan itu ada tiga. Yang pertama, dia menjaga kesehatan. Ya. Yang kedua, dia menghindarkan sesuatu yang dapat merusak atau menyakiti badan. Dan yang ketiga, membuang zat yang bisa merusak tadi. Tinggal tadi. Maka tadi saya katakan, bagian yang paling banyak terpapar dalam badan kita ini dengan polusi, dengan polutan, apa coba? Kulit. Kulit kita ini kan paling terpapar ya, dari semua bagian. Ya. Paling kena terekspos. Maka di situ saya belajar, oh ternyata di situlah syariat atau tunjuk Nabi atau sunnah hijamah atau bekam itu diberi. Jadi bekam itu seperti vaksinasi kulit. Maka kalau kita baca penelitiannya itu masya Allah tabarakallah, bekam itu dahsyatnya luar biasa. Ya. Luar biasa aja kadang-kadang, ya Allah ini sayang banget umat Islam gak kenal hijamah, gak kenal bekam, baru modal. Bahkan dari hadis Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 kata Nabi SAW itu menyembuhkan penyakit kata Nabi. Ada janji Nabi, maka Nabi memberikan petunjuk lagi. Asyifa ufi salasa kata Nabi. Syifa itu ada tiga. Syarbatil asal, ini apa nih? Nih, minum madu. Ini parfum atau madu? Ya, ini madu. Tulisannya parfum gitu. Syarbatil asal. Minum madu. Kenapa madu? Baik, kita bahas sedikit madu ya. Para perukiah-perukiah itu kalau mereka biasanya habis merukiah ya, yang dirukiah kan mengeluarkan jin segala macam, menenangkan hati, tidak hanya jin saja. Maka biasanya sekalian mereka akan memberi ini, madu. Jadi minum madu itu ada sunnahnya atau mungkin petunjuk dan sunnah dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya mereka susu kambing sama madu. Jadi susu kambingnya 3 liter, madunya 1 liter. Gunanya apa? Membersihkan fisiknya. Dan juga sekaligus membersihkan kolbunya. Jadi kolbu kita itu kalau semakin banyak makanan tidak sehat, dia akan terlukai. Karena dia sebenarnya gak suka ya, gak suka dengan makanan tidak sehat. Kemarin saya cerita, ada apa, dapat cerita dari teman-teman yang acara di Rukiah itu, dia bilang ada perempuan atau pasien gitu, yang mereka habis di Rukiah, yang si pasien tadi di Rukiah, kemudian ya bereaksi lah karena mungkin ada masalah di apa ruhnya, apa kejiwaannya, jin seperti itulah. Kemudian ditenangkan, tenang, habis tenang dia sekalian dikasih makan ini, tempe, tempe ini. Jadi pasien yang tadi itu dikasih makan tempe. Ya. Terus tempe kasih apa lagi? Kasih kurma. Ya, dikasih kurma. Kasih makan. Habis dikasih makan tempe sama kurma itu, ternyata subhanallah, dia bereaksi lagi kayak orang di Rukiah. Maksudnya apa enggak? Habis makan tempe itu, ya, dia bereaksi lagi seperti orang yang lagi di Rukiah. Ternyata jinnya enggak suka makanan sehat. Tuh Ustaz. Gitu. Jadi gak ada masalah dengan tahayul-tahayul tempenya, gak ada. Cuman jin itu emang gak suka dengan makanan sehat. Dia sukanya makanan yang gak sehat. Dan salah satu makanan gak sehat jin itu yang disampaikan oleh orang tadi, apa coba? Asap rokok. Itu makanannya ya. Sepertinya sih gak ada yang merokok di sini kayaknya. Gak apa-apa, rokok aja terus. Rokok tuh bikin awet muda. Gak sempet tua, mati duluan. Awet mudanya, kata guru saya gitu. Baik, jadi sekalian itu ya. Nyata jin tuh gak suka dengan makanan sehat. Maka sebenarnya kalau bahasa saya tadi ya, tadi kita kan bahwa dalam Islam itu pedoman makanan itu tiga. Yang pertama halal, yang kedua toyib, ya harus baik. Yang ketiga gak boleh berlebihan. Madu sehat, tapi sehari minum seliter, masalah juga bagi badan. Kurma sehat, tapi kalau sehari minum sekilo atau makan sekilo juga masalah badan kita. Gak boleh berlebihan. Gitu loh. Kalau berlebihan judulnya utamakan, berarti nafsu diutamakan. Gitu loh. Ya maka semakin kita melihat-melihat ini semua, oh ternyata Masya Allah, ternyata selama ini keliru cara menyayangi badan. Jadi kalau saya ada orang bilang, dokter ternyata sulit ya hidup sehat. Iya sulit. Jujurnya sulit. Kalau gak dicobain, sampai kapan mau hidup kayak begitu terus? Sering saya sampaikan bahwa hidup sehat itu seperti orang bangun malam. Bangun malam tuh enak gak? Gak enak loh. Orang tidur, dia bangun, sholat. Ngaji katakanlah. Orang asik main-main kumpul sama teman, dia malah sibuk dengan Quran. Gak enak. Maka kalau semakin gak enak yang kita lakukan, dan kita rasakan dari nafsu, dari kolbu, dari hati kita, semakin besar pahalanya. Contoh, kita katakan tadi, puasa misalkan. Puasa tuh gak enak, siapa yang mau puasa? Gak ada. Ya. Tapi karena gak enaknya puasa dari secara nafsunya kita, karena bawahnya pengen makan terus. Apa yang terjadi? Allah kasih satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Coba. Seperti itu kan polanya. Ya sama juga nih hidup sehat. Kalau gak dimulai, mau kapan? Dan ingat bahwa sekalian, sering saya sampaikan sekali lagi, bahwa kenapa kita perlu hidup sehat? Bagian dari rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah. Itu kata kunci. Kita niatkan juga karena Allah. Bukan karena gaya-gayaan. Bukan. Kita niatkan karena Allah untuk apa? Agar ibadah lebih baik. Agar ibadah lebih baik. Ya, saya ketemu dengan beberapa ikhwah-ikhwah itu, Masya Allah, dia cerita, dok, Masya Allah, ya ternyata ketika sekarang, Bapak Ibu tahu gak? Saya tanya. Banyak masalah kesehatan, khususnya di rumah tangga, maaf, perceraian itu terjadi gara-gara ketidakpuasan di ranjang. Banyak loh. Gimana mau puas? Suaminya makannya seperti itu, istrinya juga gak sehat. Akhirnya apa? Istrinya susah, maaf, mendapatkan rangsangan. Suaminya baru apa-apa sudah keluar. Kalau bahasa Jawa itu apa? Peltu. Nempel, metu. Gitu loh. Yang belum nikah gak paham. Gitu loh. Jadi masalah bahkan sampai ke urusan ranjang. Dan dia cerita ke saya, subhanallah dok, ternyata ketika saya sudah mulai memperbagi pola makan, dia bilang, wih Masya Allah, gairahnya luar biasa. Tiap hari nagih. Bagus, dia bilang. Alhamdulillah kan. Modal apa? Modal ya, modal itu tadi menghindarkan sesuatu yang dapat merusak atau membuat badan kita tidak sehat. Apa saja nanti kita bahas. Ya. Baik, nanti ini semua bisa bekerja dengan baik. Di sinilah Allah menciptakan obatnya. Di sini Allah menciptakan obat-obatannya semua. Ya. Dan kembalilah ke bagaimana, katakanlah mungkin kearifan lokal bahasa saya, negeri ini. Apakah orang tua kita nyamperu makan tepung pagi-pagi? Makan, tapi tepungnya ada di sini. Ini kan tepung juga nih, glukosa. Tapi bukan tepung terigu, ya kan? Orang tua kita nyamperu makan tepung, dia makan gula juga, tapi gulanya dari ini. Sehingga aman badannya, bukan dari tepung, beda Pak Bu. Dokter, salah satunya, saya sering banget sampaikan, kurangi atau kalau bisa mah stop makan gula pasir. Karena gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya daripada kokain. Gula pasir. Ya, kata seorang dokter di Amerika, dia pernah meliti dengan menggunakan bus. 8 kali lipat daripada kokain. Nah, itu ngeri banget gula itu. Ya. Bagaimana cara menggantinya? Ya jangan makan gula yang kayak begini, jangan gula makan gula pasir. Makan ini kan manis, pisang ini kan manis, kan gula juga, tapi bukan jenis gula pasir. Dokter, gula kan juga ciptaan Allah, benar, tapi beda pengolahan. Kalau Bapak Ibu, atau mungkin seseorang nyoba, ada katakanlah orang pertama, orang kedua. Si orang pertama ini, tiap hari, pagi, siang, malam, atau 5 kali sehari, 2 sendok gula pasir, katakanlah dia makan, pagi, siang. Artinya ada 10 sendok gula pasir dia makan tiap hari. Pertanyaan, gula pasir dari apa? Tebu. Ada orang yang kedua tiap hari makan gula makan air tebu 2 sendok makan. Beda nasib Bu orang ini. Paham maksudnya? Kenapa beda nasib? Karena yang ini udah diolah. Semua yang diolah pasti akan menurunkan sebagian besar nilai gizinya. Itulah semua yang diolah. Jadi kalau Anda pengen katakanlah misalkan ya minum jus, minum orange juice atau jus jeruk, gak usah beli yang kemasan. Kalau saya bikin aja sendiri di rumah, gitu loh. Kalau pengen beli, katakanlah misalkan kayak begini nih, tomat ini punya anti kanker ya. Kalau mau bapak kan manfaat tomat, ya paling bagus ya makan tomat, bukan minum jus tomat, apalagi tomat dalam kemasan kayak saus gitu-gitu kan. Coba lihat isinya apa. Dan banyak orang nggak sadar bahwa sekalian tiap hari ya, saya kemarin sempat ada lihat suatu video. Video ini di Amerika sebenarnya ceritanya video itu. Dia lihat beberapa jenis makanan-makanan yang dalam kemasan. Terus saya sebutin lah apa. Itu ternyata dalam 100 gramnya makanan tadi, dalam 100 gram makanan tadi mengandung 40 gram gula pasir. Coba 40 gram. Dan kalau gula sudah berlebihan dalam badan kita, lama-lama dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Lemak yang tidak baik. Gula, lemak. Gula, lemak. Ingat aja baik-baik itu. Gula, terutama gula olahan atau gula refinasi, kalau enggak dipakai tubuh, dia akan diubah menjadi lemak. Pertanyaannya, apa yang dimakan seseorang ketika dia makan nasi goreng? Nasinya sudah gula. Kerupuknya sudah gula, tepung. Minyaknya sudah lemak. Dimakan sama bakwan, gula lagi. Diminum sama apa? Es teh, gula lagi coba. Sehat gak? Terus kenapa dimakan? Enak, terus aja kayak begitu. Gak berubah-berubah gitu kan. Jadi jangan gara-gara, kadang-kadang saya lucu gitu lihat orang itu kan. Wah, ada Dokter Zaidul nih, sembunyiin makanannya. Ngapain juga? Gak ada yang melarang, saya gak memfatwakan. Saya juga siapa saya melarang Anda makan. Ya, tapi ingat, lagi-lagi tubuh kita tidak akan bisa dibohongin. Tenang aja, gak bisa dibohongin. Mau makan yang gak sehat, apalagi kadang-kadang sulit itu kan kirim story, kirim apa ke saya gitu kan. Wah nih, hidup sehat gitu kan. Ternyata badan masih melentang-lentung gitu, ada sehat gitu. Makanya kata Nabi kan, di akhir zaman aku melihat fenomena di kalangan umatku, banyak dari mereka yang gemuk. Gemuk tuh gak lucu. Anak kita kalau gemuk, kalau biasa kan gak lucu itu tuh, penyakit. Penyakit Pak Bu, ya. Jadi itu menjadi masalah kan yang sekarang kan. Gemuk di mana-mana. Gimana gak gemuk? Makannya pagi siang malam, pagi siang malam gula coba. Pung gula, nasi gula, gula pasir sudah gula, tambah lagi lemak. Gitu loh. Begitu terus tiap hari gak ada perubahan gitu kan. Maka mudah-mudahan sekalian hari ini ya kita belajar sehingga gampang sekali memperbaikinya. Kalau mau, mau gak? Saya mau tanya dulu, deklarasi dulu. Bapak Ibu siap hidup sehat? Buat apa? Untuk Allah ya, untuk taat kan sesuai judul. Kita hidup sehat untuk taat atau dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, sehingga nanti kalau udah kayak begitu Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah Anda makan kunyit, minum jahe, minum kencur, temulawak, dapat pahala semua insya Allah, karena diniatkan karena Allah. Itu artinya. Jadi bukan lifestyle-nya, gak usah gaya-gayaan. Kita gak butuh gaya-gayaan ya. Yang kita butuhkan apa? Badan fisik yang kuat ya. Gimana gak punya mental iman kerupuk gitu kan. Makannya kerupuk terus tiap hari. Kerupuk itu kan prak, hancur dia. Mental kerupuk, iman kerupuk kalau bahasa saya. Bangun malam susah, ngaji susah, sedekah banyak sedikit susah. Gak usah cerita berjuanglah untuk Islam. Gitu loh. Paksain, kalau udah urusannya untuk kebaikan, kesain. Masya Allah kayak begini kan teman-teman Hijrah United ini mengakomodir semua, menyiapkan semua kayak ini. Masya Allah saya katakan. Dan ini memang belum gak dibahas ya, para ustadz segala macam. Memang gak ada majlis-majlis yang membahas tentang kesehatan kayak begini. Ada 800 lebih ayat-ayat dalam Al-Quran itu sekalian kalau kita bahas tentang kesehatan, banyak sekali ya. Dan itu kalau dipraktekan, maka umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Lagi saya sampaikan, asal mau aja. Dan kita harus ngerti dulu yang kita makan sekarang ini apa yang bikin masalah ya. Seperti itu. Jadi 4 hal tadi, misalkan sudah mau janji nih. Sekarang saya tanya sekali lagi, sudah siap hidup sehat? Masya Allah, Allah saksinya ya. Allah jadi saksinya. Jadi kalau Anda langgar, urusannya sama Allah. Saya terakhir makan jam ba'da zuhur kemarin, ba'da Jumat. Terakhir makan. Ini saya ajarin ilmunya, yang mau turun berat badan. Terakhir makan kemarin ba'da Jumat, karena memang ba'da Jumat memang waktu yang lebih baik kita untuk makan. Ya. Sekarang jam berapa nih? 7. Sudah berapa jam? Sudah berjam-jam lah pokoknya. Ya kan? Sudah kalau 00:30 aja misalkan ke 00:30 malam udah 12 jam. Berarti sekarang 02, 03, 04 tambah 5 jam lah atau 6 jam. Berarti sudah 18 jam. Saya enggak makan. Kok bisa? Bisa ngerti kalau konsepnya asik banget. Kita ngatur badan pola makan. Gitu. Sehingga nanti makan itu enggak usah sering-sering, sekali aja cukup. Dan kita udah banyak cadangan energi yang gak kepake. Nah ini ilmu dasarnya. Baik, ini saya ajarin. Terus kalian, konsepnya begini. Kalau Anda punya singa, singa Anda itu berat atau mungkin bukan berat. Singa Anda itu misalkan ini sekedar umpamaan aja. Satu harinya kita kasih makan dia 10 kilo daging. Misalkan ya. Satu hari. Nah, hari itu, misalkan suatu hari singa itu, Bapak Ibu tidak kasih 10 kilo, tapi cuma 3 kilo aja daging. Berarti ada pengurangan sekitar 2/3. Setelah 2/3 itu dikurangi, singa tadi Anda bawa, katakanlah, dilepaskan ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Pasti makan orang dia. Nah, tubuh kita itu sama. Kan gak ada asupan yang dimasukin ke badan kita, maka sel-sel tadi akan mencari sumber-sumber bahan baku yang lain. Paham ya? Sumber bahan bakar yang lain yang paling kuat ya, dan paling powerful untuk digunakan atau digunakan itu namanya apa? Lemak. Ya, lemak. Lemak itu sumber bahan bakar tubuh kita yang kalau dia dipakai itu luar biasa powernya kita. Tapi bagaimana caranya? Jangan masukin kanan ya. Jadi selama nih, kalau Bapak Ibu nih saya kasih tips sederhana. Bagi Anda yang herbal, obat-obatan sudah enggak banyak lagi faedahnya, sudah terlalu banyak masalah di badannya, nah coba dalam satu hari itu Anda tidak makan 24 jam enggak makan sama sekali kecuali puasa, air, minum air aja 24 jam. 24 jam itu what namanya water fasting. Ya, selama 24 jam enggak makan apa-apa, hanya minum air aja. Tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang berat badannya di bawah normal sih ya. Ya, gak boleh. Ini hanya orang-orang yang secara metabolismenya bermasalah. Water fasting 24 jam. Minum air. Air apa yang paling bagus? Air seperti halnya air ASI. ASI itu kan kalau kita cek pH-nya. Bapak-Ibu pernah ngecek pH-nya ASI? Saya belum pernah, cuman teman saya pernah. Jadi ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Alkali dia. Jadi alkali. Jadi air yang baik itu seperti air ASI itu atau ASI itu. Ya. Jadi kalau mau sehat memang bagusnya minum bukan ASI tapi air zam-zam. Air zam-zam. Artinya air yang punya keberkahan dan bersifat alkali. Kalau enggak punya apa? Ya air biasa dengan pH netral. Jadi selama 24 jam tuh dia minum air mineral, air mineral. Ya, air mineral. Ya. Atau kalau enggak apa? Ya air kelapa juga boleh sih kalau ada. Tapi paling sederhana air putih aja selama 24 jam. Masih akan lapar. Itu lebih dahsyat lagi daripada si singa tadi. Karena apa? Ketika enggak ada kalori masuk, tubuh akan betul-betul menggunakan bahan bakar yang ada pada lemak, terus sekalian. Salah satunya. Gampang sebenarnya ya, terus sekalian kalau mau. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya itu kayak begini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan apa-apa sampaikan ini sebenarnya bukan ngajarin diet, bukan ngajarin turun berat badan karena ngurunin berat badan itu gampang banget. Gampang banget asal mau ngontrol aja. Kontrol gula yang masuk ya. Contoh misalkan bubur ayam. Bubur ayam sehat enggak? Sehat enggak? Dianggap sehat. Ya kan ada gula lagi, karbo lagi kan dari nasinya kan. Ya, enggak apa-apa kalau Anda mau makan bubur ayam dikit-dikit nasi. Buburnya yang banyak-banyak, kuahnya yang banyak. Sama sayurnya ya. Karena kita sebagian besar sudah banyak kelebihan atau cadangan lemak. Kalau lemak sudah bermasalah di badan, maka pada akhirnya nanti sintesis atau metabolisme hormon juga akan bermasalah. Kalau kita lihat sekarang ibu-ibu, ya, kenapa kaum awat sekarang banyak sekali masalah kesehatan? Kenapa? Karena banyak lemak tidak sehat masuk ke badan mereka, salah satunya. Bakso, mie ayam kan gula lagi. Ya, nah seperti itu. Nah, terus kita lihat bos kalian, bagaimana polanya agar kita bisa memperbaiki itu. Polanya. Yang pertama, ganti isi piring Anda mulai sekarang. Ya, ganti isi piring Anda mulai sekarang. Cara menggantinya gimana? Gampang. Contoh, kita pagi-pagi sebenarnya bagusnya makan apa? Bagusnya pagi-pagi jangan banyak makan. Pagi-pagi itu saran saya, jangan terlalu banyak makan. Sarapan sedikit aja. Apa yang paling bagus? Kurma. Paling bagus itu makan kurma pagi-pagi. Sesuai petunjuk Nabi SAW. Makan kurma, minum air jahe mungkin, atau kunyit sedikit. Ya, atau serai udah sama buah sedikit buah yang lain. Cukup sampai siang. Siang nanti baru makan. Atau kalau enggak pengen tetap makan, ya makan kayak orang zaman dulu nih. Ya, ada ubi. Ini kan Masya Allah ini kan. Ada kacangnya, ada kira-kira makan begini bikin kenyang enggak sih? Kenyang loh sebenarnya. Selain kenyang sehat juga kan? Enggak ada minyaknya. Jadi kalau Anda mau kalau saran saya Bapak saya mau sehat mulai sekarang, saran saya, pertama nasi putih coba dikurangi deh, putihnya dikurangin, yang pertama. Yang kedua apa? Tepungnya dikurangin, kalau bisa di stop. Yang ketiga apa? Gula pasir dikurangi. Yang keempat, minyak, semua produk dari empat tadi, coba di stop dulu mulai sekarang. Kita dapatkan sumbernya dari yang lain, kita kan nasi putih gak boleh makan, berarti kami gak makan karbohidrat, tenang, kita tetap makan karbohidrat, tapi dari sumber yang sehat. Contohnya beras merah, beras coklat, beras hitam, ini kan juga karbohidrat nih. Gitu. Ya. Gula pasir ganti sama apa? Kurma. Bapak-bapak pagi-pagi, enggak apa-apa minum kopi tapi jangan pakai gula pasir. Makannya pakainya kurma. Jadi ada kopi enggak pakai gula, makan kurma kan manis juga. Bayangkan. Minum kopi, kopi itu bisa menekan rasa lapar insyaallah. Ya. Bisa menekan. Jadi kurma makan sama kopi, masyaallah sehat ya. Seperti itu. Gampang, diubah sedikit aja. Ya. Pagi-pagi misalkan kita ngubah sarapannya ini sedikit aja kayak begini udah cukup ya. Atau mungkin Bapak Ibu pakai buah-buahan kayak begini juga bisa. Ini kan banyak apa tuh namanya? Ini tahu enggak apa nih? Selada bukan. Tinggi sekali kali ini. Inilah yang dikenal dengan living food. Jadi manusia itu makhluk hidup. Jadi kalau Bapak Ibu ya kalau mungkin bahasa saya membahasakan sebenarnya pagi-pagi itu enggak usah modal macam-macam. Anda sayuran kayak begini ya, misalkan ada mangkok ya. Kalau ada modal sayuran kayak begini. Nah, coba masukin. Iya. Terus tempe. Tempe itu sering saya sampaikan, tempe itu jangan digoreng. Begini aja Pak makan, udah matang dia. Kan tempe itu kedelainya udah direbus. Kan kena minyak, protein, rusak lagi dia. Ini makan tempe itu ya paling bagus kayak begini. Ya, kayak begini. Diapain? Bisa pakai kurma atau Anda celup pakai madu kayak begini. Saya contohin ya. Gak mentah loh itu. Nih, celup. Tuh. Mana sendok? Siapa mau nyobain, Pak? Belum pernah kan nyoba tempe begini kan? Enak Pak, Masya Allah. Mau disuapin? Ini coba antum makan, apa? Ih, beneran dia. Kasih tisu nih, tisu. Coba tanya sama dia, enak gak? Coba antum berdiri. Kalau enak pasti wajahnya sumringah, gak tersiksa. Coba ngadep sana, enak gak? Gak tersiksa kan? Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair. Tempe, kan sudah saya bilang buat sekalian, tempe itu kan protein. Ya. Oh mau, Masya Allah. Mau pesan berapa nggih Pak? Kasih yang gede buat Bapak, Masya Allah. Tentang. Masuk sini aja deh, biar dia. Amin, Insya Allah. Ayah kau, sobat, bahagia banget. Langsung semangat, sehat, ya. Dan sebenarnya semakin, Bapak sekalian semakin apa ya? Semakin minimal pengolahan pada makanan, semakin sehat badan kita. Jadi kayak begini kan? Ya kayak semacam salad kayak begitu. Ya modal cuman apa namanya? Ada tomatnya, ada sayuran kayak begini, kemudian ada proteinnya, ya. Ini kan protein nih. Gampang. Udah gitu, kasih madu. Oh. Terus kasih jeruk nipis, peras jeruk nipis sedikit. Jangan bilang mahal. Jadi mulai sekarang, ada seorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, dia bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya punya uang 1 dinar, ya, maka kemana uang itu harus saya sedekahkan? Kata dia gitu. Nabi bilang apa? Sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Ya, jadi sedekah itu yang paling baik, sekarang memang pada diri kita. Jadi kalau Anda memaksakan, tanda kutip, diri kita untuk makan sehat dalam rangka bersedekah, pahala. Ya, dan tidak boleh ada kata-kata mahal, ya, karena memang kita mau bersedekah, bersedekah terus dipaksain memang. Ya, ini contoh aja ya, buah-buahannya bisa Anda ubah, mungkin nggak pakai madu juga nggak apa-apa. Kalau di rumah misalkan ada punya gula aren, boleh juga kok, kan bisa. Kasih jeruk nipis sedikit, ya, apalagi kasih bisa ciasit kayak begini, ya, simple sebenarnya. Atau juga pagi-pagi sarapannya. Pernah nyobain ini enggak? Apa itu? Nah coba nih. Tempe tuh di blender. Asal tempenya bagus enggak masalah. Nah, karena kan image tempe itu selama ini apa? Bikinnya diinjek-injek. Iya kan? Maka di depan tuh ada yang jual tuh tempe dari teman-teman apa? Hijrah United. Kacangnya pun sebenarnya tidak mesti pakai kacang kedelai. Ini kacang apa nih? Kok warnanya ungu ya? Kemarin saya lihat kacang, jadi biji manggis itu bisa dibikin tempe. Kan biji manggis sehat, ya kan? Bisa dibikin tempe. Kita lihat ya, bagaimana ternyata cuman hal sederhana, ada air. Jangan panas ya. Jangan panas, air biasa aja. Ada kurma gak? Kasih sedikit. Mau bagi-bagi. Jadi ya apalah. Ini pada heboh banget sih. Biasa aja. Tuh kasih pisang. sudah ini akhirnya. Kabarnya setelah banyak kajian-kajian saya itu, apa tuh namanya? Harga rempah dan rimpang meningkat. maaf. Nanti Bapak Ibu cobain rasanya ya. Nah ini konsep, nanti saya jelaskan apa penjelasannya. Ya. Ada jahe ya. Kasih garam dikit. Aja. Kasih susu. Jangan, itu susu tempe itu. Pencet. Semoga manis. Ambil lagi. Nah, waduh kurma, alhamdulillah. Nanti baru ini habisnya saya jelasin ilmunya. Ya. Kurma, Bapak Ibu sekalian, merupakan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan. Tempe merupakan salah satu juga makanan terbaik untuk pencernaan. Tapi dia beda jenis. Kalau tempe, dia probiotik. Tempe. Kurma, prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe sama kurma, kan tempe itu ada bakteri dalam itu. Karena dia biotik kan, bakteri. Maka ketika Anda makan kurma, saat makan tempe, bakteri pada tempe ini akan berkembang biak, terbaiknya. Ya, memang bagusnya makan tempe itu sama kurma. Atau kalau enggak makan tempe sama sayur. Ya, gitu. Kita coba ya, Masya Allah. Sepertinya sih enak, mau. Bikin diri. Nakal aja loh. Ya, bagaimana cara bagi-baginya? Ada itu. Gelasnya, gelas agak gede. Gelas agak, tapi gelas itu, gelas ini yang agak gede. Masya Allah. Masya Allah. Ada. Luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Empat. Amin, amin, insya Allah. Hai kawan. Keren semangatnya. Tahu dia barang enak. Itu enggak dengar dia. Nah, ini tadi buat sekalian, ini living food. Ini living food kayak begini nih. Ya. Anda makan begini Pak Abu. Kita makan tidak mesti pakai sayuran ini sih. Anda bisa macam-macam lah sayuran, Anda bisa ubah. Ya, sederhana aja. Yang jelas hidup sehat itu gak perlu mahal sebenarnya. Jadi kalau orang bilang hidup sehat itu ribet, mahal, siapa bilang? Asal mau aja kitanya. Ya, seperti itu. Ini makanan kayak begini kita mulai rutinkan tiap hari ya. Maka insya Allah sebenarnya kita sedang mempersiapkan gen. Jadi makan kayak begini bukan perbaikan gizi tapi perbaikan gen ya. Ini pada heboh tempe. Ada mencobain? Nih silakan. Mulai belajar makan apa ya? Makan makanan kayak begini. Jangan semua. Cicip. Nih biar nggak ngantuk. Ambil ambil. Bagi-bagiin aja. Sudah nyobain jusnya? Enak. Jadi gini buat sekalian, setiap sesuatu yang kita makan itu, setiap sesuatu yang kita makan itu, ini pisang makan aja, daripada depan, bagi-bagi aja. Tomat mau tomat. Setiap yang kita makan itu buat sekalian pilihannya dua, pilihannya dua. Kalau dia menyehatkan atau kalau enggak dia bikin masalah di badan, itu aja sebenarnya. Jadi kalau Anda makan mulai sekarang pikir baik-baik yang saya makan ini kira-kira bikin sehat atau bikin masalah itu. Pilihannya dua, enggak ada pilihan tengah-tengah, enggak ada. Ya, maka kayak tadi itu ya mungkin Anda makan itu bukan sembarangan jus loh itu tuh. Tapi itu jus dengan protein, probiotik, asam amino, ada madunya, madu itu asam amino. ya. Masya Allah, itu kalau bahasa katakan itu makanan yang bukan tapi minuman yang super super sehat, ya. Kayak Anda makan pisang sekarang, satu makanan yang kita makan tuh, ya, satu makanan yang kita makan kayak begini, dia akan menjadi bagian dari gen kita. Masalahnya sekarang kalau yang dimakan, ya, yang dimakan ini sudah bermasalah, dia sudah kehilangan elektronnya, maka dia masuk ke badan kita jadi masalah lagi. Ya. Maka makalah makanan-makanan yang masih utuh, kalau bahasa kita tuh real food. Tadi itu, tadi sayur apa gitu itu real food tuh. Ya. Semakin kita banyak makan-makan ini, lama-lama apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan sama dia, pertama kali yang akan diperbaiki sama dia adalah perut. Perut itu makanannya apa? Begini, kalau kita bahas perut teman-teman sekalian, perut kita itu ada 3 bakteri secara umum. Saya pernah mencoba membahasakan saja. Bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Yang paling banyak di badan kita itu justru malah bakteri netral. Bakteri netral ini, ya, dia akan berubah menjadi bakteri baik. Ya, bakteri netral dia akan berubah menjadi bakteri baik kalau apa? Kalau kita makan kayak tadi itu. Kalau bakterinya baik makin banyak, bakteri baik dan netral tadi itu berkumpul bersama bakteri jahatnya bisa dilawan sama dia. Itu. Simpel kan? Simpel. Nah, sekarang Anda lihat mau dapat bakteri yang baik dari mana dalam nasi goreng, gorengan enggak ada. Gitu loh. Bukan saya melarang sih, bukan. Tapi coba mulai sekarang, ya. Isi piring Anda itu, isi piring Anda, teman-teman sekalian, 50-60%-nya sayur dan buah-buahan dulu deh. Aman kita. Apa? Daging enggak? Kita bukan vegetarian, tapi daging juga jangan sering-sering. Lebih baik Anda makan tempe atau makan ikan-ikanan lebih baik daripada daging hewan-hewan darat. Ya. Lebih aman. Tempe itu kan daging juga, daging nabati. Protein nabati kan tempe kan? Ya. Seperti itu. Ya, jadi itu polanya. Yang pertama probiotik tadi, tempe ya. Kemudian prebiotik sayur-sayuran nih kayak begini. Bahkan kayak gini nih. Saya pernah baca penelitian ya, ternyata apa tuh namanya? Kulitnya kentang ini bagus. Jadi emang makan kentang itu emang sebaiknya emang sama kulit-kulitnya. Dan yang luar biasa Bu sekalian, biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau buah-buahan tertentu ada buahnya, biasanya bijinya itu banyak sekali kandungan asam amino. Contoh durian. Durian itu bijinya tinggi sekali asam aminonya. Nanti baca ada penelitian. Jadi kalau Anda makan durian, daripada banyak-banyak makan dagingnya, mendingan makan bijinya. Kayak orang Jawa makan beton itu loh. Iya, biji beton itu jangan sembarangan itu cuman sekedar ngilangkan rasa lapar. Oh tidak, itu ada asam aminonya coba, Masya Allah. Asam amino itu apa? Bahan bakunya gen kita. Asam amino. Maka kenapa madu kayak begini? Ini kan madu, subhanallah, madu kayak begini teman-teman sekalian, ini madu. Madu itu isinya apa saudara? Asam amino loh. Dari mana? Jadi kalau kita baca dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin," kata, dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Nah, sekarang kita enggak mungkin makan tanah. Ada sih beberapa tanah yang bisa dimakan, tanah lempung namanya, tapi jarang ada. Makan tanah beneran, kapsul dari tanah liat ada. Ya. Tapi kita karena susah dapatinnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana tanda kutip kita makan tanah? Gampang caranya, kita tadabur ayat Allah. Pohon kayak begini, misalkan ini ada pohon ya, pohon apa ya? Pohon rambutan misalkan, gak salah. Sergup. Pohon rambutan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita makan pohon rambutan tadi? Atau mungkin sarinya pohon rambutan tadi? Caranya gimana? Susah. Apalagi kalau misalkan Allah misalkan nih, kita diperintahkan Allah, wahai hambaku, makalah 3 jenis daun. Daun kapuk, daun randu, daun rambutan. Misalkan. Susah kita. Ya, maka apa yang terjadi buat sekalian? Allah menghadirkan dan menciptakan tentaranya untuk mengambil sarinya tanah. Siapa dia? Lebah. Jadi dalam madu ini terkandung sarinya manusia. Gitu belajarnya. Ya, dan emang manusia dari apa? Tanah. Jadi orang minum madu itu ibarat kata dia minum sarinya tanah. Tapi Allah maha baik, dijadikan madu menjadi manis. suka manusia itu dengan yang manis-manis. Gitu. Itu asam. Isi madu apa? Asam amino. Asam. Sama kayak ini. Isi kurma ini asam amino. Semua yang Allah sebutkan sebagian besar dalam Al-Qur'an bahwasanya itu Masya Allah. Ya, secara pasangan elektronnya ada 21 jenis tanaman Al-Qur'an yang disebutkan itu ternyata itu pasangan elektronnya paling stabil. Termasuk salah satunya adalah kurma, zaitun, madu, tin, gitu. Termasuk jahe, ya, jahe. Ini kayak jahe nih. Jahe kayak begini. Maka jahe dijadikan Allah sebagai salah satu minumannya penghuni surga. Luar biasa kan? Di surga itu ada minuman. Nanti ada satu tambang sumur, ya kayak berkata itu mata air yang isinya jahe. Masya Allah kan? Dan itu replikanya jahe di surga gak bakal sama sama dunia pastinya. Tapi replikanya jahe di surga itu dibuat Allah, dia tuh ciptakan Allah di bumi dalam bentuk jahe kayak begini. Tapi rasa jahe di surga tidak akan sama dengan di sini. Tidak akan sama dengan di sini. Ya. Biar gak kaget, nanti waktu di surga, nah mulailah makan dan minum minuman penghuni surga. Memang disebutkan? Disebutkan. Salah satu minuman penghuni surga apa? Jahe. Salah duanya apa? Madu. Ya kan? Salah tiganya apa? Khamar, tapi khamar tidak mabukan. Ya. Tapi gak boleh kita, kalau dilarang syariat, jangan. Seperti itu. Ya. Maka, ya sekali lagi, bagaimana kita belajar dari ini semua berusaha sehingga dalam rangka bagaimana kita menyiatkan umat, menyiatkan bangsa kita ini, gampang. Allah menciptakan bangsa Indonesia ini atau memberikan bangsa Indonesia hadiah terbaik. Hadiah terbaik untuk negeri kita ini apa? Rempah dan rimpang. Masya Allah kan. Allah tidak menciptakan ini di sini karena susah tumbuhnya. Tapi Allah menciptakan di Indonesia ada keluak, ada apa tuh namanya? Bunga lawang kayak begini, ada lada hitam. Ini Masya Allah, inilah obatnya kita. Ya, inilah obatnya kita. Bawang putih aja lu sekalian, ini merupakan salah satu antibiotik yang paling baik, bawang putih antibiotik. Tapi dalam bahasanya kita di dunia natural kayak begini, kita tidak mengenal istilah antibiotik. Tugasnya kita tuh menguatkan biotiknya. Ya, menguatkan bakteri tadi. Maka modal ini aja ya Masya Allah luar biasa nih. Modal katakanlah ini ya misalkan kita bahas bawang putih ini aja. Dua ini aja, itu luar biasa banget. Peran mereka itu untuk apa? Untuk bersih-bersih pembuluh darah. Ya. Dan kalau mau nyobain nanti bisa cobain. Ini bawang putih, potong dikit, ambil setengah gini kan, blender sama kurma, sama pisang. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat untuk pencernaan kita. Bawang putih dikit aja, masukin blender sama pisang. Rasanya ya kayak gitu. Tapi dia sehat. Seperti itu. Bagaimana cara makan bawang putih? Kalau gak bisa makan kayak begini, jadikan dia masakan. Lagi dimasak ada kuahnya, kuahnya diminum. Itu caranya. Jadi cara makan rempah. Ini kan rempah nih. Ya. Ini misalkan kunyit. Kunyit ini Masya Allah, kalau kita ngebahas kunyit aja itu luar biasa loh, coba dikupasin ya. Tahu kan cara ngupasnya? Bukan gitu, nanti gitu dikerok aja. Kerok. Nah kita bikin minuman. Minuman yang subhanallah sekalian banyak menjadi wasilah hamil bagi banyak orang. Nanti kita liatin minumannya apa. Nah, jadi modal mereka-mereka ini aja, ini luar biasa ya, kayak begini. Bapak Ibu, ini ya, ini kan apa nih? Ini tahu ya, lada hitam. Ya, lada hitam ini, kalau Anda ketemukan dia sama kunyit, itu Masya Allah luar biasa efeknya ke pencernaan. Lada hitam akan memperkuat kerjanya kunyit ini. Jadi rempah itu kalau ketemu rimpang, ya bahasanya itu perfect match, pasangan yang serasi. Rempah ketemu rimpang. Ya, sudah? Nah, ada gelasnya enggak? Nah, gelas itu aja gak apa-apa. Iya boleh deh. Kayak begini sebenarnya bikinnya gampang aja lah. Maksudnya kalau Bapak Ibu kayak orang-orang tua kita zaman dulu ya. Panas. Saya tahu nih kalau saya bikin ini kira-kira yang hadir ke depan siapa. Barakallahu fiik. Ya. Oh, kenapa? Ah, pakai ini. Serai. Wih, Pak, ini Pak, waktu kami ngecek, ada teman saya ngecek. Ngecek, jadi ternyata serai itu ketika ketemu dengan kunyit, terus ketemu lagi sama ini, jeruk nipis, ini minuman yang sangat tinggi antioksidannya. Ya, modal ini doang. Ya, kasih madu dikit, nyala ya. Ada air. Ini banyak ibu-ibu hamil gara-gara. Nah, saya. Kita Rabbana ma khalaqta, benar kata beliau. Beliau begini ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya lo membayar ya. Sudah hiburan, Masya Allah. Masya Allah. Jadi lagi kurang manis, makin sumringah senyumnya. Ini Pak, minuman ini yang banyak dengan izin Allah bikin handel. Bukan perempuan lah, antum ini. Zain, Masya Allah. Rabbana ma khalaq bahaza batil. Biar enak beritahu teman. Udah pemuda zaman sekarang, minumnya kayak begini. Biar Indonesia sehat, kuat. Serius loh ini. Suatu hari kelak gitu kan. Kita disuruh berjihad. Perintah perang dari pemimpin negara. Misalkan. Minumnya kayak begini. Baru kuat kita. Karena memang di sini kalau mungkin berdasarkan jika penduduk negeri itu bertakwa, ya, Allah akan berikan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Indonesia ini subhanallah, kita kaya sekali dengan begini-beginian loh. Maka jadilah hamba Allah di negeri ini yang bersyukur. Dengan cara apa? Manfaatkan mereka ini semua nih. Rempah, rimpang, tempe, Masya Allah, luar biasa banyak sekali hal-hal apa mungkin produksi Allah yang Allah berikan negeri ini. Tambah lagi dengan syariat puasa, ya. Kita makannya secukupnya, itu efeknya luar biasa. Ya. Ini gak hamil lah, mau nambah lagi deh. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Barakallah. Fiyamillah. Baikallah. Pulang nih. Bayar. Gak denger. Harus manisya. Eh gitu ya, silain ya. Gampang, modal gitu doang ya. Pagi-pagi minumannya begitu, jahe geprek kasih kunyit, malam-malam mau tidur jahe kasih pandan biar tidurnya gampang. Masya Allah, jahe sama pandan kalau mau tidur. Enggak lah, jahe kasih air panas aja ya, semakin bagus ya. Jadi mungkin semakin kecil, jadi misalkan gini nih, ini kayak gini nih kunyit begini, Anda parut aja ya, parut. Jahenya juga diparut, nanti kasih air panas sedikit, terus kasih ya dikit-dikit lah, makan bawang apa lada hitam kayak begini gitu, cukup. Tunggu bentar, kasih madu, minum. Efeknya apa? Pencernaan kita diperbaiki sama dia. Tuh, makan kurma, minum madu, Masya Allah cukup. Enak gak? Habis sudah. Udah keliling. Oh, bikin lagi deh. Teh, kalau teh sehat gak? Jangan banyak-banyak, kalau buat teh itu asam masalahnya dia. Ini kenapa silau begini ya? Itu asam. Jadi Bapak Ibu kalau makan pete boleh, tapi bagusnya sama kulitnya. Iya, benar. Saya ngomong begini tuh bukan main-main ya, benar, makan pete itu sama kulitnya. Jengkol. Jengkol tuh antioksidan. Asal jangan banyak-banyak, karena dia asam. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah itu begini, lihat apakah produk tersebut banyak. Kalau produk tersebut banyak, kemungkinan memang kita bisa makan sering-sering gitu loh. Contoh, antara jengkol sama pisang, banyakan mana? Pisang, makan pisang hari-harinya kita. Antara pete sama sayur kayak begini, banyak mana? Banyak sayur, makan sayur. Sesuatu yang Allah ciptakan tidak banyak, biasanya kita gak butuh banyak-banyak. Apalagi negeri kita kayak begini. Indonesia, apa tuh namanya, gak ada anggur. Susah tumbuh anggur di sini. Ya kan? Tapi anggur itu kan ungu. Maka ungunya kita bisa dapatkan dari ini. Nah gitu. Warna-warna kayak begini, bahwasanya itu punya faedah. Jangan sembarangan. Ya, ini warna kayak begini itu warna antioksidan. Maka anggur merupakan salah satu sayur, buah ya, yang sangat tinggi antioksidan. Tapi kalau gak ketemu anggur, maka Allah ciptakan yang lain. Substitusinya tuh banyak, banyak sekali. Ya seperti itu. Jadi boleh, kayak tadi makan, sekarang kan lagi musim apa tuh? Musim hujan. Bener sih. Ya, lagi musim hujan kayak begini ngapain? Banyak-banyak mandi hujan. Nabi SAW ketika beliau lagi hujan, apa yang beliau kerjakan? Beliau tidak pakai payung imamahnya. Dia katakan, ini berkah dari Tuhanmu. Lagi hujan itu mandi-mandi, ya. Apalagi daerah kayak begini kan gak banyak polusi, ya. Teman-teman, lagi hujan tuh ya zikir pagi pun bisa. Kayak kemarin saya di Jakarta, beberapa teman-teman itu ya Masya Allah, kami pagi-pagi habis subuh gitu kan, keliling dekat rumah gitu kan, jalan-jalan kampung itu dalam kondisi hujan-hujanan coba. Itu bahagianya minta ampun. Dan terapi hujan menjadi salah satu terapi yang dipakai ya dalam Islam sebenarnya. Orang-orang yang stres, ya. Ada teman saya itu di Pekanbaru tuh, beliau punya klinik ya, klinik rehabilitasi orang narkoba sama orang skizofren. Salah satu terapinya itu adalah menggunakan hujan. Jadi hujannya tuh bagus, benar kamu bilang tadi, musim hujan. Tapi bukan itu yang saya tanya. Sekarang kan musim manggis, manggis kan? Lagi musim manggis kayak begini, nah, makan manggis banyak-banyak. Bukan banyak-banyak, sesering mungkin yang bisa Anda makan, dalam jumlah yang tidak berlebihan. Karena musimnya akan segera berlalu nanti. Kalau makan manggis, makan sama bijinya. Ya, biji manggis itu antioksidannya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kulit buah manggis itu mulai dari bijinya, dagingnya, itu Masya Allah. Kulitnya juga dibikin jus malah, dibikin apa minuman antioksidan gitu kan. Karena emang penelitiannya jelas. Kalau Bapak Ibu benar kata Syekh tadi, "La rabbana ma khalaqta hadza batila." Enggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya. Indonesia ini kalau kita bikin biji atau lumbung ya, lumbung apa namanya? Lumbung biji itu banyak sekali biji-biji kita bisa manfaatkan. Duku bagus. Durian bagus. Cempedak, nangka, manggis, apalagi itu. Banyak sekali biji-bijian kita. Bahkan bikin tempe saya bilang tadi bisa pakai biji manggis. Bisa. Gak mesti biji kedelai, kan biji-bijian tuh seperti itu, ya. Jadi mulai-mulai mudah-mudahan kegambar ya, kira-kira nanti depannya kayak apa. Nanti harapan saya ya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi untuk kesini, nanti kita akan bahas secara spesifik nanti bagaimana memperbaikinya, ya. Kalau sekarang kan si umum dulu nih, umum. Tapi ini aja kalau Anda praktekin, Allahu Akbar, efeknya banyak banget. Saya kemarin sempat survei di akun saya itu, surveinya tuh nanyain ibu-ibu yang hamil dari pola-pola ini, dan itu ada 5.600 komen di sana. Sebagian besar hamil, Masya Allah, kuasa Allah. Ternyata memang ketika kita mengembalikan diri kita ini, jadi gini, Pak Bapak pikir baik-baik. Toyota itu kalau dia bikin mobil di Jepang, ya ada spare partnya, ada under dealnya, ada suku cadangnya. Ya. Manusia yang ciptakan siapa? Allah. Gak mungkin gak ada under deal, tanda kutip. Pasti ada. Spare partnya di mana? Di sinilah Allah ciptakan. Nih. Di mereka-mereka ini. Ya. Di sini Allah ciptakan. Di apa? Kurma kayak begini. Di sini Allah ciptakan semua. Maka kalau kita baca penelitian-penelitian itu Masya Allah, tabarakallah. Semua yang dibutuhkan manusia ada di mereka-mereka ini, teman-teman sekalian. Ya. Inilah disebut dengan living food. Real food. Jadi kalau Anda mau dapatkan anti kanker ya pada tomat. Tomatnya ada anti kankernya, ada namanya lycopene. Anti kankernya. Kalau mau dapatkan anti kanker. Jadi kalau ditanya, kalau orang misalkan mau dia sembuh mungkin dengan izin Allah setelah mengkonsumsi tomat karena mengandung anti kanker. Pertanyaannya, apakah likopennya itu yang menyembuhkan kankernya? Bukan Allah pastinya, tapi semuanya ini. Ya, jadi kalau kita membahas sesuatu itu bahasnya semua kompleks, kita sebut dengan kompleks kompon, senyawa kompleks. Jadi kalau mau dapatkan anti kanker secara optimal pada tomat, ya makan tomat semuanya. Gitu. Ya. Kalau kita mau dapatkan kurkumin secara optimal, jangan ngambil kurkuminnya aja, semuanya dimakan ini. Gitu loh, paham ya? Ini yang saya katakan real food, whole food. Makanan yang benar-benar. Jadi mereka ini enggak ada ingredientnya, enggak perlu ditulis ingredientnya karena semua mereka ingredient. Gitu loh. Kalau sudah masuk ke kemasan, makanan kemasan perlu ditulis tuh. Makanan ciptaan Allah atau produk ciptaan Allah, dia enggak ada ingredientnya, semuanya ingredient bermanfaat. Makan dalam jumlah cukup, tidak berlebihan, insyaallah aman kita. Ya. Kembalilah kalau bahasa itu fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada produk ciptaan Allah. Disitulah Allah memberikan kepada kita kasih sayangnya berupa obat-obatan dalam mereka-mereka ini. Dan itu bapak-bapak sekalian, saya kadang-kadang gak habis pikir gitu kan. Gak habis pikir itu ternyata apa ya, modal-modal begini-begini doang. Ya. Hanya kunyit, hanya apa serai kayak begini nih. Bayangkan itu banyak sekali penyakit kita bisa perbaiki, modal ini doang. Syaratnya apa? Jangan masukin yang tidak sehat ke perut, itu aja. Mereka bisa kerja kalau apa? Kalau perutnya bersih. Perutnya bersih. Jadi mulai sekarang kalau apa saya boleh menghimbau, mengajak, jangan terlalu banyak makan yang enggak sehat. Kali sekali bolehlah. Saya pun kadang-kadang makan. Pengen makan gorengan, makan satu aja saya makan. Pakai cabenya yang banyak gitu kan. Sehingga gorengannya enggak terlalu berat dicerna. Kadang-kadang saya makan. Orang tanyakan dokter kadang-kadang makan tiap hari makan yang clean banget, enggak juga. Malah kadang-kadang saya sekarang ini lebih senang enggak makan. Lebih senang enggak makan. Kali makan berkualitas, selesai. Enggak usah ribet urusan makanan. Gitu loh. Karena kalau makanan pun jadi sebuah hal yang apa namanya ya, menyita perhatian kita, aduh, sayang waktu kita. Mendingan yang lainnya. Kurma 7, makan minum jahe, minum madu pagi-pagi udah cukup. Nanti siang makan apa? Kalau ada pecel makan pecel. Udah selesai. Nasi sedikit, cukup. Makan jangan sampai kenyang. Dan makannya kita bukan untuk kenyang. Kita makan untuk memberikan haknya tubuh. Hak tubuh kita itu perannya atau fungsinya apa? Untuk melaksanakan perintah Allah atau lebih ke ibadah. Karena memang manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Hanya itu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ya, seperti itu. Baik, sudah jam 7:30. Ada apa? Pertanyaan. Kenapa saya mau ketika mau makan kurma selalu merasa mual? Dirukyah dulu. Kenapa ya? Ya memang ada sih kayak madu ya. Madu tuh ada orang yang katanya enggak cocok minum madu. Ya, enggak cocok. Ya tapi secara umum ya, orang secara umum biasanya enggak ada masalah dengan makanan-makanan yang ada disebut dalam hadis. Kalau mau nyoba ya pelan-pelan aja, atau mungkin bisa dimulai dengan cara apa? Dengan makan garam dulu. Garam. Ya garam misalkan kita ambil sedikit komot di lidah ya, kemudian baru makan. Itu juga bisa. Metodenya ya. Saya jomblo. Sudah saatnya untuk menikah. Karena dulu pernah terjerumus ke dalam kefasikan. Semoga Allah beri petunjuk. Sehingga gemar melihat hal-hal yang buruk. Saat ini saya sedang berusaha hijrah dan saya rasa sulit sekali, kadang penyakit tersebut sering kambuh dan timbul. Bagaimana cara saya agar sembuh total? Anda harus berada pada lingkungan yang mensupport Anda. Ya. Itu pola kuncinya tuh. Kalau Anda pengen hijrah, jangan lagi berada pada lingkungan yang dulu. Ya. Cari teman yang lebih suka ke pengajian, lebih suka makanan sehat, minuman sehat gitu loh. Cari orang itu. Dan nanti akan ketemu, tenang aja. Ya. Karena memang pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau misalkan Anda sudah hijrah, misalkan beliau sudah hijrah dan masih berada pada satu kos-kosan yang di situ masih banyak kena uzbilan menjelik maksiat, ya pindah, harus pindah. Uzlah maksudnya. Menyendiri, tempat lain cari yang di situ. Ya. Dan sekarang kan ya banyak komunitas ya, sama teman di Hijrah United kayak begini kan bikin acara. Jadi fokuskan dan perbanyak atau mungkin sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Ya. Seperti itu. Kalau tidak salah dulu saya pernah berkata agar menghindari nasi, tepung, minyak, gula pasir. Apakah makanan dianjurkan untuk minum makanan tersebut? Enggak ada makanan sih gini. Maksudnya gini, kenapa nasi itu saya sarankan untuk dihindari? Karena dia gulanya sederhana gitu loh. Nah, nasi itu beras, Bapak sekalian. Beras itu sebenarnya kan aslinya dia ada pembungkusnya. Nah, pembungkusnya itu dibuang. Sama kayak gula pasir. Gitu. Maka sebenarnya kalau nasi itu, kalau Anda diberikan satu piring nasi sama katakanlah satu mangkok kecil bekatul atau sekam, kalau saya lebih milih makan bekatulnya. Lebih sehat bekatulnya, lebih banyak seratnya, gizinya daripada nasinya. Nasinya cuma gula aja isinya. Ya, seperti itu. Apakah ada saran untuk ibu menyusui ketika mencoba mengikuti pola-pola yang saya sampaikan tapi dalam pelaksanaan kepala sering pusing atau lemas? Kalau ibu hamil menyusui, makan aja. Ya, enggak usah ngikutin banget, karena ini kebanyakan bagi orang-orang yang sudah penuh dengan lemak badannya. Tapi ingat, dikondisikan makanannya. Jadi lemas itu biasanya karena kurang gula. Hipoglikemi. Kalau hipoglikemik ya makan kurma, makan buah gitu ya, atau minum madu, ya itu. Apakah pengaruhnya untuk tubuh jika sering minum susu fermentasi? Susu fermentasi dari kambing. Bagus, bagus. Ya. Enggak apa-apa. Kalau sering itu apa ya, kalau saya sih, kalau tipikal saya tidak melulu memakan sesuatu itu dengan jenis yang sama. Jadi kalau hari ini makan jahe, besok kunyit, besok kencur, ganti-ganti aja tiap hari. Kalau saya, ya, karena kita butuh semua dalam jumlah yang tidak berlebihan, insya Allah aman. Ya, tambah lagi dengan puasa, dengan seperti itu. Mengkonsumsi sayur daun kelor tiap hari apa boleh? Kalau Anda tidak ada hipertensi atau hipotensi ya boleh, karena kelor itu bisa cepat nurunin tensi. Ya, tapi kelor itu salah satu sayur yang paling tinggi asam aminonya. Jadi kelor itu kalau Bapak Ibu baca penelitiannya itu masya Allah asam aminonya tinggi banget. Dia punya minyak atau lemaknya sama kayak lemak yang ada pada minyak zaitun, kelor itu. Masya Allah. Jadi Allah tidak ciptakan zaitun tapi Allah ciptakan kelor di Indonesia. Dia punya satu bahan mineral di situ namanya selenium. Selenium itu Bapak sekalian itu salah satu mineral yang berperan untuk anti kanker. Selenium. Ya, itu kelor. Sebelumnya saya sudah menjalani operasi laparoskopi karena ada endometriosis dan miom di rahim. Qadarullah keduanya sekarang muncul lagi setelah 1 tahun operasi dan kami belum memiliki omongan. Mohon arahannya terkait ramuan apa? Itu tadi bisa tadi. Yang tadi kunyit, serai sama jeruk nipis itu bisa. Tambah dengan puasa. Ya, itu insya Allah kan sangat membantu. Saya ingin bertanya tentang panduan gizi anak pada usia 8-10 tahun karena anak-anak saya cenderung lebih suka pada susu, roti, dan manis-manis. Ya karena Anda belikan ya. Loh, anak-anak kan gak bisa beli sendiri. Kenapa dibeliin? Penuhin isi kulkasnya dengan buah-buahan. Nanti dia makan buah. Gitu loh. Orang tua yang punya kuasa, jangan mereka ngontrol kita. Enak aja. Ya. Jadi kalau minta ini enggak sehat, ini enggak sehat. Jadi akhirnya mereka dapat doktrinnya. Gitu loh. Kalau terus-menerus katakanlah susu, roti, makanan manis, ya mbak, bu, alkohol itu, narkoba itu bikin kecanduan. Makanan enggak sehat juga bikin kecanduan. Dia bahasanya itu ngelok di sini. Nanti Anda yang sudah lama enggak makan mie instan, udah mulai hidup sehat, tiba-tiba dia manggil tuh. Makanlah aku, makanlah aku, makanlah aku. Begitu makanan tuh. Dia ngasih memori gitu loh. Kita nih orang Indonesia, boleh saya katakan gak ada satupun lidah kita yang bebas dari mie instan. Betul? Kena semua, saya pun kena. Masya Allah sekalian. Dan mie instan tuh kan jelas makanan gak sehat. Ya. Enak mah iya, tapi ingat tubuh kita, tubuh Anda, tubuh kita nih, kalau dia sudah biasa dengan hidup sehat, kalau ada makanan gak sehat masuk, dia bereaksi, ngomel dia. Biasa begitu. Coba deh teman-teman yang sudah mulai hidup sehat, coba deh, makannya makan yang nyampah-nyampah sedikit. Gak enak di badan. Beneran. Kalau itu udah benar, ya bahasa saya itu nanti, kalau sudah badannya sudah benar, Anda ngelewatin abang-abang atau ibu-ibu yang jual sayur, buah, rempah di pasar tuh senangnya minta ampun. Ketika ngelewatin abang-abang gorengan, gak terlalu tertarik lagi. Otak kita tuh begitu, kan? Jadi kalau sudah terkondisikan atau sudah terhubungkan dengan sesuatu yang sehat, Bapak sekalian, dia minta lagi. Sedemikian juga makanan gak sehat, itu bikin candu, makanan sehat pun bikin candu. Candu yang positif ya, seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi kalau anak-anak kayak begini, apa yang harus Anda kerjakan? Kalau saya pribadi, anak-anak dilosin sih. Dilosin tapi tetap yang sehat-sehat. Ya. Kalau misalkan anaknya udah terlalu gemuk, misalkan ya berarti kebanyakan nasi, misalkan ya. Kurangi nasinya, batasi nasinya pada dia. Bagaimana tips sehat dan amalan sunnah untuk ibu hamil muda? Banyakin baca Quran, banyakin zikir. Jangan cemas, ya. Karena cemas yang dirasakan oleh ibu-ibu hamil akan berefek ke gen anaknya. Ya. Gen anak kita akan bermasalah. Jadi banyakin zikir, baca Quran, ya, banyakin berbuat baik, sholat sunnah diperbanyak. Jadi waktu hamil nggak usah yoga, nggak perlu yoga kita sholat aja cukup. Sholat tuh gerakan stretching dan relax yang paling baik. Kenapa ikut-ikutin agama Hindu? Kalau saya sih, ya. Tapi kalau mau kerjakan silakan. Tapi kalau saya nggak mau, man tasyabbaha biqaumi fahuwa minhu. Barang siapa meniru satu kaum, dia kayak mereka. Islam sudah sempurna, ingat, kita gak butuh macam-macam terapi yang aneh-aneh. Cukup zikir, bahkan kemarin saya subhanallah, kebetulan ada satu teman cerita, itu Masya Allah buat sekalian, dia cerita, ternyata orang-orang zaman sekarang ini hati-hati dengan pengobatannya, hati-hati. Saya pesan sekali pada anda, jangan korbankan akidah kita untuk kesembuhan, na'udzubillah mazalik, jangan. Sekarang kan lagi heboh-heboh banget tuh, berbagai macam pengobatan-pengobatan yang gak jelas itu sumbernya apa. Ya, dengan gaya-gaya yang macam-macam gitu kan. La haula wala quwwata illa billah, dapat sembuh tapi syirik. Lain. Ya. Mendingan bersabar kalau memang belum ketemu penyakitnya, sabar, banyakin zikir, minta sama Allah petunjuk, ya. Ruqyah dirinya, berbekam, minum madu kayak begini atau rimpang-rimpang. Toh juga kesehatan atau kesembuhan itu kalau Allah belum berkehendak sembuh, dia tidak akan sembuh. Itu kata kuncinya. Maka kenapa kita tidak kembali kepada Allah saja, minta petunjuk. Lagi sakit, yang kalau enggak emergensi, bertaubat. Rabbana zolamna anfusana, minta betul-betul ya Allah ampuni aku ya Allah, karena zolim sama. Itu efeknya ke badan kita tuh luar biasa loh. Tubuhnya akhirnya kenapa? Karena sudah ngerti bahwa kita zolim, Allah curahkan rahmat kasih sayang kepada kita. Allah sembuhkan dengan mudah. Karena selama ini kebanyakan apa? Ini sibuk makan ini, herbal ini, obat ini segala macam, lupa sama Tuhannya, bahwa itu gak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah, gitu Pak Bu. Maka jangan bergantung pada manusia. Teman-teman yang baca penelitian saya kemarin itu, bukan penelitian saya, penelitian yang kemarin itu di UIN Malang itu, yang sel kanker dibacakan Muratal Quran itu sebenarnya pilihan. Jadi kalau Anda lagi kena kanker, bolehkah kita berobat dengan Al-Quran? Boleh, itu hak Anda kok, siapa melarang. Tapi harus yakin kan. Apakah kemoterapi menjanjikan kesembuhan? Wallahu alam, kita enggak tahu juga. Mendingan jelas-jelas yang kepada Rob Tuhan yang Maha menyembuhkan. Inilah tib nabawi itu kayak begitu, mengembalikan keadaan kesehatan seseorang, penyakitnya ke keimanan yang sejati. Jadi dengan penyakit tadi dia lebih taat, dengan kesehatannya dia lebih baik hubungan sama Allah. Itu yang kita mau inginkan. Dan Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Dari sisi tadi saya katakan ada puasa. Ya, ada Ramadan, ada Senin Kamis, ada mubin, ada berbekam. Ada lagi kita makanan-makanan kayak begini. Jadi sekarang kalau kita mungkin boleh bercermin pada diri kita, sekalian, banyak masalah kesehatan saat ini terjadi karena kita zolim sama badan kita. Mengutamakan nafsu. Itu aja sebenarnya. Kembalilah pada Allah. Jaga baik-baik badan ini. Jangan mati nyusahin orang. Penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, stroke, jantung, itu kan penyakit karena gaya hidup. Betul loh. Di zaman Nabi gak ada. Apakah mereka tidak bisa kayak begitu? Pasti bisa, karena zaman dulu kalau mereka mau beli makanan, kaya yo, kaum muslimin satu kaya raya sebenarnya. Mereka bisa, cuma mereka akhirnya memilih untuk sederhana. Maka di zaman dulu lebih banyak penyakit-penyakit berhubungan dengan wabah. Ya, gak banyak orang-orang sakit karena penyakit-penyakit berlebihan dalam urusan makanan. Karena mereka tahu kalau makannya berlebihan pasti imannya lemah. Iman seseorang bisa lemah kalau makannya berlebihan, seperti itu. Ya. Maka jaga makan baik-baik, kembalilah ke apa yang Allah ciptakan negeri ini. Kalau Bapak Ibu punya lahan, punya tanah di sini, bisa nanam, tanam. Sekarang nyuruh petani nyetok pestisida enggak bisa. Mereka maunya orang repeat order aja. Mereka enggak peduli ya kondisinya dengan orang kena kanker, orang mandul gara-gara logam berat yang ada pada pestisida. Mereka enggak peduli. Mau ngomong apa lagi kita? Caranya gimana? Kalau Anda punya lahan, tanam sendiri di rumah, ternak-ternak sendiri, sayur-sayur sendiri, lebih sehat. Seperti itu, ya. Dan itu jauh lebih baik. Jadi mau makan, ambil sayur, masak. Masak ikan, ambil di tongnya, misalkan gentongnya, atau di kolam kecil empang itu, ambil, makan. Itu jauh lebih sehat daripada ikan yang frozen. Gitu. Dan itu sekarang kayaknya hal kecil, tapi itu bisa mengubah nasib satu bangsa. Bapak Ibu sekalian, kalau saat di luar itu kan banyak, saya lihat ada banyak bazar-bazar itu kan. Diatur sama teman-teman sini. Anda bayangkan kalau seandainya masjid, ya, masjid di mana aja itu menjadi pusat penyehatan umat. Jadi habis kajian makan sehat, habis kajian makan sehat. Masya Allah, obrolannya obrolan yang sehat-sehat semua. Enggak ada obrolan yang enggak penting. Hatinya sehat, iman sehat, kalbunya sehat, raganya sehat. Gitu loh. Dan negara lama-lama kan sehat juga pada akhirnya, ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup karena ada kajian lagi saya di Malang, ya, jadi saya mohon maaf mungkin harus kita stop dulu. Sudah 2 jam kita bersama di sini, semoga menjadi kebaikan, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini, Bu sekalian, kita sedikit banyak bisa berkontribusi untuk menyehatkan umat Islam khususnya dan juga rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia secara umum, ya, dengan kita kembali kepada apa-apa yang Allah ciptakan di sini dan kembali kepada apa-apa yang Allah perintahkan dan Nabi atau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ya, petunjuk yang terbaik ada pada Al-Quran, maka ikutilah itu. Petunjuk yang terbaik yang kedua ada pada sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka ikutilah itu dengan baik-baik. Lakukan itu karena ketaatan, karena kecintaan kita kepada Allah. Jaga badannya baik-baik, ya. Kita pengennya nanti meninggalnya bukan karena penyakit-penyakit yang karena kezoliman kita. Jangan. Kita meninggal karena memang saatnya meninggal dalam kondisi kita mengembalikan tubuh ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Bukan dengan penuh penyakit. Allah menciptakan kita, ya, menghidupkan kita dalam keadaan tubuh yang sempurna, yang baik. Maka kita niatkan untuk mengembalikan ini juga dalam keadaan yang baik. Bukan penuh dengan penyakit-penyakit yang itu bisa dicegah dengan cara mengubah isi piring kita. Ya. Tahan nafsunya. Enggak sehat, jangan makan. Kalau enggak sehat, jangan makan. Sekalian. Lawan. Dia harus lawan. Hidup saya itu seperti orang bangun tahajud, ya. Hidup saya itu seperti orang bangun tahajud. Kalau enggak dipaksain sampai mati juga enggak bakal bisa, ya. Tahajud juga sama. Tahajud itu boleh saya katakan salah satu terapi kesehatan yang paling baik, ya, bagi umat Islam. Ya, sayang kalau tidak dimanfaatkan, ya. Bangun malam, paksain ibadah. Karena semua ibadah yang kita kerjakan pada akhirnya itu akan menyehatkan raga. Meskipun sebenarnya yang ditujukan bukan kesehatan raga, tapi bagaimana iman kita, kalbu kita, jiwa kita, pikiran kita, ruh kita bisa sehat dengan itu. Orang-orang dengan frekuensi yang sama akan bertemu dengan orang-orang yang frekuensi yang sama. Ciptakan komunitas-komunitas hidup sehat. Sehat kalbu, sehat raga. Ya. Sama teman-teman yang sudah mulai tidak hidup sehat atau masih gak mau hidup sehat, kalau boleh saya katakan jangan banyak-banyak gaul, karena lama-lama kita akan terpengaruh juga. Ya. Kumpul dengan orang-orang yang sudah sepaham, sevisi. Ciptakan baik. Siapa tahu bahwasanya dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan ini, subhanallah, dengan kuasa Allah. Kadang-kadang cuma nyontohin orang makan serai. Akhirnya autoimunnya sembuh dengan izin Allah. Karena keikhlasan kita. Pahala kita. Orang yang gara-gara misalkan kita sampaikan kunyit itu bermanfaat untuk kesehatan, tiba-tiba yang selama ini misalkan dia sholatnya duduk, ya, dia makan kunyit, dia makan jahe, akhirnya bisa sholat berdiri, Anda dapat pahala. Gitu ya. Jadi kalau bahasa saya itu masuk surga jangan sendirian. Sudah ngerti ilmunya, sampaikan, selamatkan keluarga kita dulu, ya, dengan makanan sehat, minuman sehat, kembali ke apa-apa yang mau ciptakan. Gak usah heboh-hebohan, gak usah katakanlah kita apa namanya, kayak kalau nggak kayak makan fast food gitu kan, kalau nggak penting nggak usah makan lah, ngapain juga, ya, makanan orang kita, ya, kita kayak gini-gini aja lah, ya, seperti itu. Kalau cuma sekedar icip-icip ya silakan aja, nggak masalah. Tapi itu bukan makanan kita itu apa, ya, kalau mungkin ada di sini di daerah Jawa Timur ya rawon gitu kan, rawonnya jangan pakai nasi. Pakainya kentang aja, lontong sama aja. Boleh pakai nasi, cuma jangan banyak-banyak. Atau kalau enggak bikin apa tuh namanya rawon sehat. Rawon tuh isinya ada minyak nggak sih? Minyaknya diganti minyak kelapa, jangan minyak goreng. Bisa, bisa kok. Yang saya sekarang agak pusing mikirin tuh bagaimana bikin restoran Padang yang sehat. Nih tanggal 10 saya mau ngisi di Padang. Ya, karena orang Padang makan nasi Padang dari zaman dulu, enggak salah. Makanan nasi Padang tuh sehat enggak? Harus saya katakan enggak sehat. Tapi masalahnya apa? Kebiasaan yang beda. Orang Padang habis makan nasi Padang, betani, beladang, becangkul. Ya kan? Kalorinya kebakar. Tak? Tidur, jalan, bahkan semua dipesan via handphone. Akhirnya apa? Numpuk kan kalorinya kan? Lemak numpuk, gula numpuk, semua numpuk habis sekalian. Sayang, ya. Makanan yang terbaik untuk suatu penduduk suatu negeri adalah apa yang Allah ciptakan di sana. Itu aja. Ya, orang Jawa ada pecel, udah makan pecel aja lah. Udahlah. Makan karedok kalau mungkin Jawa Barat gitu kan, seperti itu. Gak usah heboh-hebohan, ya. Pengen makan pizza, sekali-sekali silakan aja kalau mau, tapi coba create pizza yang sehat, bisa diciptakan. Sekarang beberapa, jadi dari apa yang saya sampaikan ini, sekarang itu ternyata subhanallah sudah mulai bergerak industri-industri rumah tangga yang sehat. Mereka bikin minuman sehat, makanan sehat, kayak begini kan punya teman-teman nih. Kayak begini nih. Kita butuh kayak begini sekarang. Jadi anak-anak mudanya lebih bangga dengan minuman kayak begini. Ini kali ini bukan minuman, kali ini cuka apel ya. Kayak begini maksud saya. Lebih bangga minum beginian daripada minum soda. Lebih bangga minum beginian daripada minum ya minuman-minuman kemasan gitulah ya, seperti itu. Dan itu efeknya apa? Gennya generasi ini akan sehat. Jadi bagi akhwat dan ikhwan yang belum menikah, saran saya jangan nyampah. Jangan makan yang tidak sehat, tidak apa-apa. Kalau Anda makan enggak sehat, minum enggak sehat, Anda sedang mempersiapkan gen yang tidak sehat ke depan nanti. Bicara makanan, bicara gen. Ya, maka ada disiplin ilmu namanya epigenetik. Jadi hati-hati. Satu kurma yang kita makan, dia akan menjadi bagian dari gen kita. Hati-hati. Salah makan, gennya bermasalah. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang salah dapat sampaikan. Semoga Allah berkahi majelis kita ini, dan semoga Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah sehat, semoga Allah semakin sehatkan, dan semoga dengan kesehatannya Allah semakin berikan ketaatan kepadanya, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan Allah sadarkan dirinya atas kezoliman, atas apa-apa yang dia sudah konsumsi dalam hidupnya, dan semoga Allah sehatkan negeri ini, sehat raga, sehat kolbu, sehat iman, sehingga Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain, dan umat Islamnya bisa menjadi contoh sebagai umat yang sehat, dengan apa-apa yang sudah diperintahkan Allah, dan dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.